Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma hdina الصراط المستقيم. اللهم سددنا ووفقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر ولا تعسر فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ أَمَّا بَعْدُ. Kemarin kita telah berbicara tentang muqaddimah. Muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Di dalam muqaddimah itu kita telah mengetahui tentang urgensi tauhid. Apa? Urgensi tauhid. Di awal pelajaran kita ini, kita ingin menyampaikan tauhid terbagi tiga. Tauhid terbagi tiga. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Yang kedua disebut tauhid uluhiyah. Yang ketiga disebut tauhid asma wassifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah dari kata-kata Rabb. Allah itu Rabb. Rabbul alamin. Dari situlah kata-kata rububiyah itu diambil. Bahwa Allah itu Rabb. Apa itu Rabb? Rab dari kata-kata Rabba yarubbu. Rab dari kata-kata Rabba yarubbu. Yang secara makna bahasa Arab, Rabba yarubbu itu luas sekali. Luas sekali. Makna Rab itu adalah mencipta, mengatur, mengawasi, memberi rezeki. Memiliki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghidupkan, menyehatkan, menyakitkan, membuatnya sakit, mematikan, menumbuhkan, mengangkatnya jadi raja, menghancurkan kekuasaannya, memuliakan, menghinakan, Semua itu menurunkan, mengangkat. Semua itu makna kandungan daripada kata-kata Rabb. Tauhid rububiyah adalah meyakini. Karena dari kata-kata Rabb, maka tauhid rububiyah adalah meyakini. Allah lah yang mencipta, mengatur, memiliki, menurunkan, mengangkat, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, mendatangkan penyakit, mengangkat orang-orang yang berkuasa, menghancurkan kekuasaan orang-orang yang berkuasa, memenangkan, mengalahkan. Semua itu kandungan makna daripada Rabb. Menghidupkan, mematikan. Hanya Allah. Hanya Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata-kata ilah. Kalau tadi Rabb, Qul a'udhu bi Rabbin nas. Sekarang uluhiyah dari kata-kata ilah. Ilahin nas. Ilahin nas. Makna ilah dari kata-kata aliha ya'lahu. Makna aliha ya'lahu adalah mencintai dengan hati. Dan menuju dengan hati. Ketundukan dan kepatuhan. Seiring dengan kecintaan dan penghinaan diri. Ini makna ilah. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah bermakna menjadikan Allah satu-satunya yang dituju oleh hati kita. Yang diinginkan oleh hati ini. Dengan memberikan kepada Allah seluruh ketundukan dan kepatuhan. Besertaan dengan kita hinakan diri kita kepadanya. Besertaan dengan kita muliakan dan kita agungkan dia. Itu dia tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Berbeda kan dengan tauhid rububiyah kan? Berbeda. Yang satu alam semesta, pengaturan, kepemilikan dan penciptaan. Yang satu tidak, hubungannya dengan hati. Hati menuju Allah itu uluhiyah. Allah menurunkan hujan itu rububiyah. Allah menurunkan penyakit itu apa? Rububiyah. Hati hanya ingin Allah yang menyembuhkan itu apa? Uluhiyah. Maka kalau hati sudah ingin yang menyembuhkan kita itu dokter, sudah salah. Salah di rububiyah atau di uluhiyah? Hati kita ingin yang menyembuhkan itu dokter. Rububiyah di uluhiyah? Kena di dua-duanya. Di rububiyah kena, yang menyembuhkan itu bukanlah dokter, tapi Allah. Hati yang mengarah ke dokter juga kena. Itu kalau ke dokter. Bagaimana kalau dengan minta disembuhkan itu dari patung Soekarno, dari kuburannya Abdurrahman Wahid, minta disembuhkan dari kuburannya Pariaman siapa ya? Hah? Yang di Pariaman kuburan siapa ya? Ada orang Pariaman di sini? Ada. Apa? Syekh Burhanuddin. Di Ulakan Pariaman, tempat orang minta disembuhkan penyakit. Datang ke sana bawa duit. Buya, anak kami sudah sakit 15 tahun Buya, tidak sembuh-sembuh, tolong sembuhkan Buya. Kasih kuburannya duit, pergi keluar ambil air dari sumur di samping kubur itu, bawa pulang minumkan ke anak. Hati-hati, itu syirik, itu syirik. Karena dia sudah minta sembuhkan kepada Syekh Burhan, Burhanuddin. Sama dengan orang mau melaut di pantai selatan, maka dia menyembelih ayam. Setelah ayam itu disembelih, dilemparkan ke laut, persembahan, supaya selama melaut kita diselamatkan oleh penunggu laut. Siapa penunggu laut itu? Nyi Roro Kidul. Dia sudah minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul, itu sudah syirik. Hatinya sudah mengarah dan mengagungkan Nyi Roro Kidul. Ustaz mau juga ketemu Nyi Roro Kidul itu, untuk Ustaz lamar menjadi istri. Karena enak kan, punya istri yang diagungkan manusia. Punya istri yang punya budak-budak banyak dari manusia. Ini hanya intermezzo ya. Gak mungkin. Tidak mungkin. Tapi intinya adalah, mbok ya kok laki-laki nyembah wanita gitu, apa gak malu jadi laki-laki? Laki-laki ini pemimpin apa? Wanita. Ini badan tegap, nelayan, kerja keras, nyamali rogi dulu begini-begini. Nggih, Nyi Roro Kidul, nggih. Tuh. Entah iya, entah tidak Nyi Roro Kidul itu ada. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu di dalam agama mereka disebabkan apa-apa yang mereka karang-karang sendiri. Tuh. Mereka tertipu, tertipunya bukan karena apa-apa. Karena di dalam agama mereka itu mereka ngarang-ngarang, tertipu dengan karangan sendiri. Mereka karanglah Nabi Isa itu anak Tuhan. Karangan mereka, bukan sebenarnya. Nabi Isa itu hamba Allah. Inni abdullah atanial kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam. Itulah Isa ibn Maryam yang sebenarnya. Mereka karang-karang anak Tuhan, pemberi kedamaian, pemberi ketentraman, nanti yang akan membela kita di hadapan bapaknya. Itu karangan mereka. Tuh di sebelah itu. Iya kan? Kita udah kalau lewat di situ, sebel aja bawaan. Sebel aja udah depan itu. Apa ini manusia-manusia salib ini? Tertipu oleh karangan sendiri. Mereka ngarang, ditipu oleh karangan mereka. Tuh lihat agama Islam hebatnya. Agama Allah luar biasa. Ayat Al-Quran kecil saja Allah berbicara, tapi berbicara hal yang luar biasa. Wa gharrahum fi dinihim makanu, yang menipu mereka, makanu yaftarun. Apa yang mereka dusta-dustakan? Apa yang mereka karang-karang? Mereka mengarang, tertipu dengan karangan sendiri. Kan bodoh. Demikian juga mereka ngarang-ngarang. Ada seorang makhluk perkasa bernama tuh. Badannya kekar, tinggi, kepalanya monyet, punya ekor. Itu kan karangan siapa? Karangan manusia. Karangan manusia. Sampai sekarang belum ada tuh makhluk berwajah seperti itu. Berbadan kekar, berkepala monyet berekor, bawa tongkat kemana-mana bisa kungfu. Belum ada makhluk seperti itu. Karangan manusia. Ada lagi yang berbadan besar, berperut gendut, berkepala gajah. Siapa namanya? Krishna. Apa? Siapa? Enggak tahu Ustaz, pokoknya gitu deh. Tuh, karangan-karangan juga. Ngarang itu orang. Ada lagi yang berwajah tampan laki-laki. Oh, perawakannya kekar, wajahnya tampan, ada tahta emas di atas kepalanya, tangannya 10. Dikarang-karang. Setelah dikarang-karang disembah. Bahlul, Bahlul. Nanti ada danau keramat di karang-karang, ada penunggunya. Penunggunya bentuknya seperti ini. Ada pohon besar nanti di karang-karang, ada penunggunya. Penunggunya bentuknya seperti ini. Dia minta kambing sekali setahun untuk disembelihkan. Sudah kena. Kena di pengagungan. Tauhid uluhiyahnya kena. Di pengagungan, dia agungkan penunggu pohon itu. Dia muliakan, dia tundukkan hatinya. Dia cintai penunggu pohon itu. Dia takuti. Dia muliakan sembari dia takuti. Itu sudah kena, hati sudah kena. Di tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Itu dia tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Asma dari kata-kata ismun asma, nama. As-sifat dari kata-kata sifatun, sifatun. Mufradnya sifatun, jamaknya sifatun. Asma adalah nama, sifat adalah sifat. Berarti berhubungan dengan nama-nama Allah, berhubungan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Yang Rasulullah terangkan di dalam hadis. Kita imani semua itu. Itu dia tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Baik. Kalau kita sudah tahu tauhid rububiyah itu apa? Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid asma wa sifat apa? Kita masuk ke dalam kaidah yang pertama. Al-Qa'idatul Ula. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini berbicara tentang tauhid rububiyah. Berbicara tentang tauhid rububiyah. Berkata Fadilatul Syekh rahimahullah, القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaidah yang pertama adalah agar engkau tahu bahwasanya orang-orang kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Qatalahum, dia memerangi mereka. Yuqirruna, mereka mengakui. Bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah sang pencipta. Dialah sang pengatur. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami. Dan bahwasanya yang demikian itu, yaitu mereka mengakui Allah pencipta, mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pengatur alam semesta, yang itu tuh lam yudkhilhum fil islam, belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Orang Quraisy yang diperangi Nabi Muhammad di dalam jihad fi sabilillah bersama para sahabatnya itu mengaku Allah pencipta langit dan bumi. Allah pengatur alam semesta. Mereka akui itu. Tapi dengan pengakuannya itu, Nabi belum menganggap mereka masuk Islam. Belum dihitung orang Islam. Orang yang ngaku Allah pencipta langit dan bumi. Allah pengatur langit dan bumi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang mendatangkan siang dan malam. Allah yang menumbuh-numbuhkan tanaman-tanaman. Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan laut, menciptakan sungai, menciptakan daratan, menciptakan laut, menciptakan wanita, menciptakan pria, menciptakan hewan, menumbuh-numbuhkan tanaman, memberi rezeki kepada semua yang ada di alam semesta ini. Kalau hanya itu, belum Islam. Belum Islam. Karena yang demikian itu diakui oleh orang Quraisy. Mana buktinya? Itu dia ayatnya di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan kepada mereka. Qul katakan. May yarzuqukum. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Tolong tanya mereka Muhammad. Siapa yang memberi rezeki sebenarnya kepada kalian? Minas sama'i wal ar, rezeki dari langit dan rezeki dari bumi. Siapa yang memberikan rezeki itu kepada kalian? Amman yamliku sam'a wal absar? Atau tanya kepada mereka, am atau man, siapa? Tanya kepada mereka atau tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang menguasai pendengaran seluruh makhluk, menguasai penglihatan seluruh makhluk, dan semua ini dia lihat, semua dia dengar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati? Siapa yang mampu melakukan itu? Sesuatu yang hidup dikeluarkan dari sesuatu yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Siapa yang mampu melakukan semua itu? Waman yudabbirul amr. Siapa yang mengatur seluruh perkara alam semesta ini? Fasayakulun. Mereka mesti akan menjawab, Allah. Tuh. Ini orang Quraisy. Ijma' ahli tafsir ini ayat tentang orang Quraisy. Ternyata orang Quraisy itu mengakui semuanya adalah Allah. Faqul. Maka kalau mereka akui itu, ucapkan kepada mereka, wahai Nabi, afala tattaqun. Tidakkah kalian mau menjadi orang yang bertakwa? Yang tadi mah belum. Belum takwa itu. Takwa itu sampai kamu meyakini tauhid rububiyah. Karena takwa ada di dalam dada. Urusannya langsung kepada sang pencipta. Mari kita lihat ayat satu demi satu. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ars. Tanyakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit? Rezeki dari langit yang paling jelas adalah hujan. Rezeki dari langit yang paling jelas adalah matahari. Rezeki dari langit yang paling jelas di malam hari adalah bulan. Itu rezeki juga. Rezeki cahaya. Rezeki tenaga surya. Rezeki tidak itu? Tuh. Dari dulu kalau orang butuh tenaga surya, tenaga matahari, Allah beri rezeki kepada kita tenaga matahari. Dan orang sekarang ini lebih canggih lagi. Tenaga matahari itu dijadikan bahan bakar. Betul? Sehingga mereka memanfaatkan tenaga surya untuk menjadi sumber apa ya, sumber energi. Baru mulai sekarang nih orang tahu ternyata tenaga cahaya matahari itu punya sumber daya energi yang kuat. Akhirnya diciptakanlah oleh manusia dengan izin Allah lampu-lampu pakai cahaya matahari hidupnya. Ada yang menyerap cahaya matahari lalu menyimpan energi, lalu kemudian malam disalurkan ke lampu. Itu sekarang, dulu mah gak ada. Namun orang dulu beriman, orang sekarang banyak yang gak beriman. Kan aneh. Semakin nampak tanda-tanda kebesaran Allah, semakin jauh hati manusia daripada Allah. Itu aneh. Tanpa adanya matahari, manusia gak bisa hidup. Bisa kita hidup tanpa matahari? Bisa tidak? Kan ada PLN. Bisa kita hidup tanpa matahari? Bisa atau tidak? Kenapa tidak? Hah? Kalau gak ada mati, gak ada panas. Kan ada matahari, cahaya panas tuh. Cahaya PLN ada tuh. Apa? Gak ada tumbuhan. Masya Allah. Tidak ada tumbuhan bisa hidup. Kalau gak ada cahaya, mater, semuanya mati. Kalau tumbuhan-tumbuhan mati, manusia makan apa? Tuh. Hah? Gak ada apa? Gak ada oksigen. Gak ada oksigen, manusia mau menghirup apa? Tuh. Gak ada matahari, semua lapisan Indonesia ini akan dilapisi oleh salju. Bisa kita hidup di pakai salju. Tuh di kutub gak ada kehidupan. Padahal ada cahaya mataharinya sebentar-sebentar datang. Bagaimana kalau gak ada sama sekali? Qul ara'aitum in ja'alallahu lakumul layla sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Bagaimana pendapatkan kalau Allah jadikan dunia ini semuanya malam tanpa ada matahari? Selama-lamanya sampai hari kiamat. Apa yang terjadi wahai manusia? Lalu siapa yang bisa mendatangkan untuk kalian cahaya seperti cahaya matahari itu? Dalam surat apa itu? Al-Qasas. Lalu sebaliknya Allah katakan, siapa yang mendatangkan kepada kalian malam? Dengan malam itu taskununa fihi, kalian tenang pada malam itu. Kenapa kalian tenang? Ya tidur. Bukan kayak anak albayna malam-malam ribut. Ada yang ribut malam-malam? Itu bertolakan dengan fitrah itu. Ribut itu mah siang, bukan malam. Malam jatahnya apa? Jatahnya tenang. Jangan hidup itu teriak terus. Ada teriak, ada tenang. Gitu. Hidup itu harus begitu, seimbang. Saatnya teriak, kita teriak. Olahraga, teriak. di kolam renang teriak, itu wajar. Tapi kalau sudah belajar ilmu hadis teriak juga, ini gak benar gitu. Siang kita hidup beraktivitas, ngomong sana ngomong sini, itu betul. Kalau sudah malam jatahnya tenang. Bilailin taskununa fih, malam di malam itu kalian bisa tenang di dalamnya. Tenang dengan tidur. Saatnya beraktivitas siang hari, saatnya istirahat di malam hari. Allah sudah bagi rata. Manfaatkan pas pada waktunya. Jangan terbalik, malam malah kita tidak tidur, siangnya tidur aja. Ada orang yang seperti itu? Ada tuh anak-anak warnet. Anak-anak warnet, itu tuh kerjaannya tuh. Malam, nyalang matanya di depan. Di depan apa? Di depan apa? Di depan internet. Bukan di depan komputer saja, ulama juga di depan komputer. Ngarang-ngarang kitab. Di depan apa? Internet. Sampai subuh. Masih hidup tuh. Toko yang hidup sampai subuh itu di Pekanbaru ini, yang banyak pelanggannya hanya internet. Warnet. Kalau yang lain pun buka sampai subuh, pelanggannya habis. Namun yang warnet itu sampai subuh. Banyak orang di dalamnya, banyak pelanggannya. Itu manusia-manusia terbalik. Nanti sudah selesai azan subuh tuh, nah itu pada pulang. Ngapain? Tidur. Terbalik dunianya, maka terbalik juga otaknya, terbalik juga akalnya. Karena dia sudah membolak-balikkan alam semesta, Allah bolak-balikkan juga akalnya. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, yang hidayah jadi sesat, yang sesat jadi hidayah. Orang baik dianggap orang buruk dianggap orang baik dan dijadikan teman. Tuh, terbalik-balik tuh. Pola hidupnya. Wal ardh, dan bumi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian di bumi ini? Tanaman-tanaman yang semikian banyak ini siapa? Orang Quraisy tetap menjawab siapa? Allah kok yang memberikan kepada kami makanan. Allah yang memberikan kepada kami hewan ternak sehingga dagingnya bisa kita makan di bumi ini. Allah. Kami yakin itu Allah. Itu kata orang Quraisy. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki seluruh pandangan? Siapa yang memiliki seluruh pendengaran? Mencakup semuanya, semuanya terlihat, semuanya terdengar oleh dia. Siapa yang punya itu? Orang Quraisy mengatakan, Allah, enggak ada yang lain. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Apa sih maksudnya yang hidup dari yang mati? Telur benda mati tidak? Benda mati. Kok tiba-tiba ada yang hidup keluar dari telur itu? Hah? Kok tiba-tiba ada yang hidup keluar dari telur? Bernama? Bernama? Bisa ayam. Bisa bebek. Bisa buaya. Bisa kura-kura. Bisa ular. Bisa cicak, bisa angsa, tuh, benda mati, tiba-tiba keluar dari benda mati ini, ada yang hidup keluar, dari sesuatu yang mati, gak bisa gerak, gak bisa jalan, keluarlah yang bisa jalan dari yang tidak jalan ini, siapa yang mampu melakukan itu? Orang Quraisy bilang, Allah, Allah, kami tahu itu ayam. Kemudian ada telur ayam, akan lahir anak ayam. Itu Allah yang mengerjakan semuanya. Itu kata orang Quraisy. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Termasuk juga hidup kepada yang mati adalah mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, yang hidup dari yang mati. Mungkin kalian tidak pernah hidup di dunia padang pasir. Pernah hidup di dunia padang pasir? Enggak. Di dunia padang pasir itu yang ada pasir saja. Yang ada pasir saja. Enggak ada rumput-rumputnya. Enggak seperti kita di Indonesia, di mana-mana rumput aja enggak ada padang pasirnya, kan? Iya. Ketika musim hujan datang, musim hujan itu biasanya di hari-hari sekarang ini, pergantian musim, antara musim panas ke musim dingin, dari musim dingin ke musim panas, itu turun hujan, sekitar 7 kali atau 8 kali. Hanya segitu turun hujannya. Nanti pergantian musim lagi dari panas ke dingin, dari dingin ke panas turun lagi 7 atau 8 kali. Begitu hujan turun, pasir yang tadinya tandus, gak ada rumput, tiba-tiba rumput datang menghijau. Begitu. Padahal awalnya enggak ada rumput di situ. Pasir aja. Mati. Bumi mati. Tanah mati. Begitu turun hujan, keluar tuh. Yang hijau-hijau keluar. Sehingga awalnya padang pasir itu akan terlihat hijau, tapi rendah-rendah saja. Enggak bisa tinggi. Karena curah hujannya tidak seperti kita banyak. Kalau kemudian curah hujan akan banyak di Jazirah Arab nanti, dia akan bertumbuh besar seperti di negeri kita ini. Karena curah hujannya tinggi. Air, kandungan airnya banyak. Nah, ketika rumput-rumput itu tumbuh, hujan habis, mati lagi dia. Besok, 6 bulan yang akan datang, hujan lagi, ada lagi rumputnya. Turun lagi, habis. Begitu terus di padang pasir itu. Nah, tanah yang tandus itu disebut tanah mati. Begitu turun hujan, hidup dia. Ada tanaman-tanaman keluar. Entah dari mana bibitnya datang. Ada di situ. Haimdunna? Nah, itu termasuk juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini apalagi ini? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya. Pernah pegang mangga? Pernah pegang mangga. Mati atau hidup? Dari mana keluarnya? Dari pohon. Pohon mati atau hidup? Hidup. Tuh. Yang mati Allah keluarkan dari yang hidup. Mangga mati. Duren mati. Sawit mati. Tapi keluar dari yang hidup. Yang tumbuh, yang bergerak. Ayam hidup tidak? Ayam hidup tidak? Tiba-tiba dia keluar putih. Yang putih itu sebut apa? Telur. Telur itu hidup atau mati? Mati. Tuh, keluar yang mati dari yang hidup. Keluar yang hidup dari yang mati. Muter-muter di sana. Siapa yang bisa melakukan itu? Allah. Ada lagi nih yang belum nih. Mengeluarkan yang hidup dari yang hidup. Siapa? Kalian. Siapa? Kalian. Enggak bisa Ustaz. Gimana caranya Ustaz mengeluarkan yang hidup? Ustaz hanya bisa mengeluarkan yang mati. Allah tidak bahas itu karena sudah masyhur. Wanita adalah mesin yang akan mengeluarkan makhluk hidup dari tubuhnya. Betul tidak? Betul. Itu bacaan kita pagi hari ini. Alam nakhluqukum mimma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin. Ini dia qararin makin. Di rahim seorang wanita. Di rahim kalian. Kalian punya rahim tidak? Itu dia qararum makin. Ila qadarin ma'lum. sampai batas waktu yang Allah tentukan. Rata-rata berapa? 9 bulan. Itu rata-rata. Namun ada juga yang lebih daripada itu. Ada juga yang kurang. Ada yang 7 bulan sudah keluar. Ada yang 8 bulan sudah keluar. Ada juga yang lebih. 1.5 tahun baru keluar. Ada. Di dalam sejarah-sejarah manusia ada yang di dalam rahim ibunya 2 tahun. 2 tahun di dalam rahim ibunya gak keluar-keluar. Dulu. Ada. Di zaman manusia belum punya. Apa tuh? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ. Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Semuanya siapa yang ngatur? Fasayakulun. Mereka menjawab, Allah. Allah yang ngatur. Tuh matahari keluar. Tanya orang Quraisy, itu siapa tuh yang membuat matahari bersinar? Allah katanya. Itu siapa tuh yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini? Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman? Orang Quraisy akan menjawab, Allah. Tapi itu, baca lagi ke atas, belum Nabi akui mereka masuk Islam. Dengan keyakinan itu belum Islam kamu. Tuh, itu kaidah yang pertama. Itu saja belum Islam. Kalau belum la ilaha illallah yang dia adalah uluhiyah. La ilaha, coba ilah uluhiyah. Illallah, kecuali Allah. Belum hati kamu mengagungkan Allah. Belum hati kamu hanya pergi kepada Allah, minta kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, minta kesembuhannya kepada Allah. Minta keamanan hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah. Kalau belum itu, belum Islam. Dan Nabi perangi. Nabi tebas leher-leher mereka melalui sahabat-sahabatnya. Kecuali yang satu tadi, siapa namanya? Umayyah bin Khalaf. Siapa yang tahu bagaimana Rasulullah membunuh Umayyah bin Khalaf? Besar. Siapa yang tahu bagaimana Nabi membunuh Umayyah bin Khalaf? Berapa? Di perang apa terbunuh Umayyah bin Khalaf? Angkat tangan dulu, kalau nggak angkat tangan nggak usah kasih, itu di belakang angkat tangan. Di perang apa? Perang apa? Yang di belakang. Iya, paling belakang. Angkat tangan tadi. Nggak dengar Ustaz. Perang apa katanya? Perang Uhud. Barakallahu fiik, dapat hadiah perang Uhud. Kalau ini hadiahnya, bagaimana cara Nabi membunuh Umayyah bin Khalaf? Pakai apa? Dengan apa? Bagaimana caranya? Ada yang berani TTJ? Silahkan. Siapa namanya? Vini, kelas 12. Silahkan. Dengan pedang, ditusuk gitu. Iya. Ditebas apa ditusuk? Ditusuk. Salah. Ditebas. Salah. Salah. Tapi gak apa-apa sudah berani TTJ. Apa TTJ? Tembak-tembak jenggo. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Fa? Siapa namanya? Siapa namanya pakai panah? Kok namanya pakai panah ya? Ustaz nanya nama kok. Namanya siapa tadi? Aulia. Pakai apa? Pakai panah. Caranya gimana pakai panah? Gini. Dush, gitu. Salah. Pakai pisau. Caranya gimana? Gini. Silakan. Jilbab hitam, samping jilbab pink. Pakai apa? Dibakar. Pakai api. Dibakarnya pakai api. Apa? Silakan di belakang, jilbab coklat. Pakai batu, diapakan? Dilempar. Hebat, hebat Nabi ya, sekali lempar mati ya. Pakai tombak, bagaimana caranya? Ditombak pakai tombak gitu. Terus gitu. Diambil tombak, terus ditombak gitu. Aduh, tembus tombak ke perutnya. Salah. Hah? Pakai apa? Pakai apa? Pakai kampak. Pakai tangan. Diapakan Rasul? Dicekik. Dia apa? Diinjak pakai kuda. Dah cukup, cukup, cukup, cukup. Rasulullah membunuh Umayyah bin Khalaf pakai tombak. Tetapi bukan pakai matanya. Pakai yang tumpulnya. Tuh. Dia ketahuan yang mana tembak-tembak jenggo, yang mana enggak tembak-tembak jenggo. Makanya enggak usah benarkan dari tombak tadi. Karena salah. Hanya tembak-tembak jenggo aja. Keberanian. Oke, dapat. Jadi tombak itu ada matanya yang tajam untuk nembus perut. Ada mata di belakangnya yang tumpul. Tumpul. Nabi membunuh Umayyah bin Khalaf pakai yang tumpulnya. Tuh kan. Bingung kan? Bingung gak? Silakan cari sejarahnya bagaimana cara Nabi membunuh Umayyah bin Khalaf. Jangan disuapkan terus. Kalian buka tuh pustaka ada tuh. Buka sejarah Nabi bagaimana pembunuhan. Apa? Pustaka dikunci banyak buku di luar dijual orang. Belinya itu ada buku tuh nanti sejarah-sejarah. Intinya adalah malas baca Ustadz. Enaknya dapat cerita dari Ustadz aja. Nah, kalau itu masalahnya, maka masalah besar terjadi. Malas. Rasulullah berlindung kepada Allah dari sifat malas. Setiap pagi, setiap sore Rasulullah berdoa. Wa'udhu bika minal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Jadi menjadi orang yang punya sifat malas. Mau sholat, malas. Mau baca Quran, malas. Mau badminton, rajin. Itu gitu tuh. Mau taklim, malas. Mau masuk kelas, malas. Mau pulang, rajin. Tuh, hati-hati. Mau murojaah, malas. Mau bahasa Arab, malas. Mau cerita, rajin. Penempatan rajin yang salah. Harusnya dibalik. Mau baca Quran, rajin. Mau taklim, rajin. Mau pulang, males pulang. ngapain sih di rumah? Paling gitu-gitu aja. Nah, ada yang spesial. Itu yang bagus. Mau murojaah rajin, mau taklim rajin, mau cerita, alah malas cerita. Paling ketawa-ketawa aja. Setelah ketawa selesai, game over. Nggak ada lagi habis ketawa. Apa sih manfaatnya ketawa-ketawa? Paling habis-habisin waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, bikin hati bertambah. Bertambah apa? Keras. Iyakum wa kathratad dhahik. Jauhi oleh kalian terlalu banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa mematikan hati. Yang bagus itu firman Allah, falyadhaku qalila walyabku katsira. Hendaklah mereka banyak menangisnya, sedikit tertawanya. Itu yang benar. Nabi itu begitu, lebih banyak nangisnya dibanding ketawanya. Adapun kita, ketawanya banyak, nangisnya enggak ada. Masih jauh kita dari nabi kita, masih jauh kita dari panduan-panduan Al-Qur'an. Tuntunan-tuntunan Al-Qur'an. Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah suruh kita banyak-banyak apa? Nangis, sedikit-sedikit ketawa. Ketawanya sedikit aja. Nangisnya yang dibanyain. Kita malah ketawanya yang kita banyain. Nangisnya malah enggak ada. Orang nangis kita ketawa. Apa dia nangis? Itu. Enggak boleh begitu. Kita perlahan tapi pasti benahi hidup menuju aturan-aturan Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu begitu Rasulullah hidup. Sabar, di dalam Allah berarti Rasulullah hidupnya sabar. Tawakal, berarti Rasulullah hidupnya tawakal. Banyak-banyak menangis sedikit ketawa, Rasulullah begitu. Banyak menangis sedikit ketawa. Berinfak, Rasulullah berinfak. Maafkan orang berbuat salah, Rasulullah memaafkan orang yang berbuat salah. Perhatian kepada orang miskin, Rasulullah perhatian kepada orang miskin. Perhatian kepada anak yatim, Rasulullah perhatian kepada anak yatim. Begitu, perhatian kepada tetangga, Rasulullah perhatian kepada tetangga. Seperti itu Rasulullah hidup. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab itu semua yang melakukan Allah. Akan tetapi mereka belum dianggap orang Islam. Diperangi oleh Nabi sampai mereka beriman dengan tauhid uluhiyah. Rububiyah belum. Ustadz pernah diundang mengisi pesantren Ramadan, pesantren kilat, ya. Pesantren Ramadan itu biasanya dinamakan pesantren kilat. Yang namanya kilat-kilat itu hampir rata-rata enggak bagus. Ya. Serba kilat itu rata-rata enggak bagus. Karena segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan kodratnya. Kalau dia lama ya enggak bisa dikilat-kilatkan. Itu. Ayam misalnya. Ayam kodratnya baru bisa dimakan setelah umurnya 8 bulan. Baru dia menjadi ayam yang gadis. Setelah itu dia punya suami. Kawin tanpa kuah. Tanpa akad nikah. Punya anak, nah itu sudah bisa tuh disembelih, dimakan. Sekarang dikilat-kilatkan. Begitu lahir disuntik, terus gembrot dia. Wung. 21 hari sudah kita makan. Berarti kita memakan bayi ayam. Bayi ayam yang kita makan. Tapi bayi ayam yang dikilatkan pembangunan badannya dengan apa? Dengan suntik, dengan kimia. Gembrot dia. Besar badannya. Kalian kalau belum pernah ke kandang ayam, pergilah ke orang yang punya kandang ayam. Ayam-ayam begitu-gituan tuh. Itu akan ada ayam yang gak tumbuh kembang. Lupa kena suntik. Karena dia pintar lari-lari gak kena suntik. Masuk ke dalam barisan kena suntik gitu ya. Itu dia masih kecil. kawannya sudah segini. Ini belum kena suntik nih. Gitu. Kawannya sudah segini, yang kena suntik dia masih segini. Ini yang dikilat-kilatkan nih. Enggak ada yang bagus. Penyakit. Makanya orang sekarang enggak mau lagi. Banyak orang sekarang enggak mau lagi makan ayam suntik-suntik itu. Ayam kimia. Orang sekarang makan ayam organik. Ayam asli. Gadisnya asli gadis. Bukan bayi gembrot. Itu mah bayi gembrot yang kemarin kita makan itu. Bayi badannya gede gitu. Itu yang kita makan. Ya. Apapun yang begitu-gituan itu gak bagus. Apalagi pesantren pakai dikilat-kilat. Aduh. Ini orang gak ngerti. Mendidik di pesantren itu 6 tahun saja belum tentu sukses. Pulang-pulang masih suka maksiat. 6 tahun. Ini hanya bulan Ramadan. 5 hari pesantren kilat. Aduh, gak ngerti mereka. Tapi apa boleh buat deh. Kita isi juga. Daripada enggak sama sekali. Mala yudroku kulluhu, la yudroku julluhu. Kalau semuanya tidak dapat kita hasilkan, jangan ditinggalkan semua. Yang sebisa yang ada kita kerjakan. Akhirnya kita berikan kajian. Di sebuah SMU Islam di Pekanbaru. SMU Islam. Berkumpullah lebih kurang sekitar 150 orang siswa. Ustaz tanya kepada mereka, siapa Allah? Jawaban mereka, Allah itu pencipta langit dan bumi. Ada yang menjawab, Allah itu yang mengatur semuanya. Allah itu yang menurunkan hujan. Menciptakan matahari dan rembulan. Setelah semua mereka menjawab, Ustaz katakan, afwan. Akidah antum dengan akidah orang Quraisy sama. Karena tak seorang pun di antara kalian yang menjawab pakai tauhid apa? Uluhiyah. Siapa Allah? Jawaban yang benar, gabungkan antara tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma' wa sifat. Gabungkan ketiga-tiganya. Baru kita bicara benar tentang Allah. Siapa Allah? Allah adalah pencipta kita. Pencipta langit dan bumi, pengatur alam semesta. Yang wajib kita ibadati. Dan wajib kita agungkan dan muliakan. Ibadah kita, kita serahkan kepada dia satu-satunya tanpa yang lainnya. Dia memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Itu dia Allah. Namun hanya sampai kepada titik Allah pencipta alam semesta, Allah pengatur alam semesta, itu mah akidahnya Quraisy. Belum Islam itu. Itu buktinya di dalam Al-Quran. Allah buktikan di dalam Al-Quran. Orang Quraisy meyakini Allah yang menurunkan hujan. Orang Quraisy meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman. Orang Quraisy meyakini Allah yang menguasai seluruh pendengaran dan penglihatan. Orang Quraisy mengakui bahwa Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh perkara. Orang Quraisy meyakini itu. Kalau hanya sampai itu keyakinan kalian tentang siapa Allah, agama kalian dengan agama Abu Jahal masih sama. Begitu Ustaz katakan. Bengong mereka. Ini Ustaz sadis. Terserah mau sadis, gak mau sadis. Orang belum mengerti siapa Allah. Silakan kalian pergi ke kawan-kawan kalian. Silakan kalian pergi ke tetangga-tetangga kalian. Silakan kalian pergi nanti ke om-om dan tante-tante kalian. Tanya siapa Allah. Coba lihat apa jawaban mereka. Kalau hanya sampai kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu baru rububiyah. Belum masuk Islam itu. Sampai dia mengucapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semuanya dan ahad dalam semuanya. Ahad di dalam rububiyahnya, ahad di dalam uluhiyahnya, ahad di dalam asma wa sifatnya. Kul huwallahu ahad. Ketiga-tiganya, Allah ahad. Maka ketika mereka hanya menyebut satu, itu sama dengan akidahnya Quraisy. Sama juga dengan akidahnya Nasrani. Orang Nasrani kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Wahai orang-orang penyembah-penyembah salib. Mereka akan menjawab, Tuhan Bapa. Tuhan Bapaknya orang Nasrani itu Allahnya umat Islam. Sama. Yang dituju itu sama. Ya, kita harus tahu. Yang dituju oleh orang Nasrani dalam Tuhan Bapaknya itu sama. Dialah Allah kita. Namun mereka menyebutnya Allah. Allah. Gak biasa, lafaz mereka tidak bisa bahasa Arab yang baik. Mereka menyebutnya Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dan orang-orang Melata, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Banyak ngomong itu, siapa? Tuhan Allah. Sehingga orang Jawa bilang, mana Tuhan Alun? Tuhan Allah ada, Tuhan Alun mana? Yang ada adalah Allah. Itu dia. Lafaznya penuh dengan kewibawaan. Allah. Namun mereka tidak bisa menyebutnya dengan baik. Allah, Allah, Tuhan Allah. Tapi maksud mereka itulah dia Allahnya umat Islam. Sama. Sama menuju kepada Allah yang satu. Namun mereka pakai syirik melalui Nabi Isa. Sementara umat Islam tidak pakai syirik. Mereka punya nabi yang lebih mulia daripada Nabi Isa bernama Nabi Muhammad. Tapi soal ibadah mereka direct langsung kepada Allah. Tidak pakai Nabi Muhammad. Bukan kepada Nabi Muhammad lalu Nabi Muhammad yang mengantarkan kepada Allah. Tidak. Direct langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Garis bawahi idza da'ani. Apabila mereka berdoa kepadaku. Ini direct ini. Langsung dari hamba kepada Allah, enggak pakai perantara. Orang Nasrani pakai perantara. Tuhan berkati kami dengan Bapa yang mulia yang ada di surga, damaikan kami. Doakan kami kepada Tuhan Bapa agar menyembuhkan penyakit-penyakit kami. Mintakan kepada Tuhan Bapa agar mendamaikan hati kami. Tuh, dia mintanya ke Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus sebagai Tuhan Anak minta ke Tuhan Bapa. Agar Tuhan Bapa menurunkan kebahagiaan, ketentraman, rezeki yang melimpah dan semacamnya. Umat Islam enggak. Ada Nabi Muhammad, itu manusia. Sementara ibadah, doa langsung kepada Allah. Itu yang benar, enggak pakai perantara-perantara. Kalau pakai perantara, syirik. Gitu. Nanti ada bahasannya sendiri. Kaidah yang kedua bahasannya itu. Maka kaidah yang pertama adalah masalah rububiyah. Belum Islam, orang yang belum meyakini Allah dalam tiga tauhid itu. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan yang paling penting dari tiga tauhid itu, yang paling penting, semuanya penting. Namun yang terpenting adalah tauhid apa? Uluhiyah. La ilaha illallah. Itu yang paling penting. Itu tauhid uluhiyah. Berdoa hanya kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Bertawakal hanya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Bernazar hanya kepada Allah, tauhid uluhiyah. Minta disembuhkan penyakit hanya kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Minta sembuhkan penyakit kepada Allah. Minta diangkatkan mara bahaya yang ada kepada Allah. Minta amankan perjalanan kepada Allah. Minta ditambahkan rezeki kepada, itu tauhid uluhiyah. Tanpa itu orang belum Islam. Masih musyrik. Dan orang musyrik bukan orang Islam. Ya. Jam 7. Mau lanjut atau mau istirahat? Lanjut apa istirahat? Lanjut istirahat? Siapa yang mau istirahat tunjuk tangan. Gak ada yang berani. Penakut. Jangan jadi orang penakut. Mau istirahat Ustaz? Saya mau istirahat Ustaz. Kenapa? Pegel pinggang saya Ustaz. Ustaz enak duduk di kursi. Kami duduk di lantai. Tolong kasihani kami Ustaz. Kami mau olahraga Ustaz. Siapa yang mau lanjut tunjuk tangan? Ya, berarti yang tidak tunjuk tangan mau istirahat. Tuh bilang alhamdulillah. Baik, kita istirahat dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan kaidah yang kedua. Insyaallah taala nanti jam 9 dan Ustaz berharap jam 9 pas kita mulai dan kalian sudah hadir semuanya di sini. Seperti ini. Jangan jam 9 itu baru muncul setengah, kemudian datang lagi 3, datang lagi 5, jangan. Jam 9 mulai, teng jam 9 kita mulai, kalian sudah lengkap. Insyaallah bisa? Insyaallah bisa. Bagi yang kalian masih wudunya terjaga, silakan sholat sunat. Bernama sholat sunat apa? Syuruq. Wa sallallahu wasallam. Wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد maka tauhid rububiyah apabila diakui oleh seorang insan belum memasukkan dia ke dalam agama Islam. Sampai dia memasuki tauhid uluhiyah. Kalau hanya sampai kepada tauhid rububiyah saja, maka itu belum muslim. Alias masih kafir. Kita sudah sejak dahulu mengatakan kafir Quraisy, kafir Quraisy, kafir Quraisy. Ternyata kafir Quraisy itu kenal kok kepada Allah. Lihat jawaban mereka. Mereka kenal kepada Allah. Namun mereka menyekutukan Allah dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manah, dengan Hubal, dengan Isaf, dengan Nailah, dengan Wat, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Mereka ada sesembahan selain Allah yang hati mereka terpaut kepada sesembahan itu. Mereka muliakan sesembahan itu. Mereka agungkan sesembahan itu. Mereka menyembelih di hadapan sesembahan itu. Padahal mereka yakin yang memberi rezeki mereka adalah Allah. Pekerjaan mereka tersebut yang kenal kepada Allah namun berbuat syirik, tidak menjamin mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Maka apabila kita ingin menjadi seorang muslim, tidak boleh hanya sampai kepada tauhid rububiyah saja. Harus masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Agungkan Allah dengan hati kita. Jadikan hati itu hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta disembuhkan penyakit hanya kepada Allah, minta dijaga toko kita dari mara bahaya hanya kepada Allah, minta dijaga kita dalam perjalanan kita hanya kepada Allah, kita mau di hutan minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kita kepada siapa? Allah. Banyak orang mau pipis di hutan, dia bilang permisi. Permisi. Sama siapa? Hah? Sama siapa permisinya? Tuh. Ada yang seperti itu? Kalian dulu pernah diajarkan oleh orang tua kalian? Permisi sama siapa? Kalau kita mau buang air kecil, buang air besar di hutan, baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kan untuk masuk toilet, Ustaz. Di seluruh hutan adalah toilet. Seluruh hutan adalah tempat buang air besar. Nabi dulu mau buang air besar pergi tuh ke padang pasir, tempat di mana orang tidak bisa lihat. Sana Nabi buang air besar. Sahabat-sahabat juga dulu begitu. Berarti hutan yang terbentang semuanya adalah apa? Toilet. Maka kita mau buang air besar, buang air kecil di hutan, toilet hutan itu, kita cukup membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukannya permisi. Permisi kadang-kadang pakai kakek. Permisi kek. Gak boleh. Karena apa? Karena itu tradisi orang-orang musyrik. Mereka apabila sampai kepada sebuah negeri, minta perlindungan kepada penjaga-penjaga negeri itu. Supaya mereka tidak diganggu. Mereka mengatakan kami berlindung kepada penjaga-penjaga negeri ini. Maksudnya kepada jin-jin yang ada di negeri itu. Nah, permisinya orang zaman sekarang sama tuh dengan permisinya orang-orang Quraisy dulu kepada penjaga-penjaga suatu tempat. Kadang-kadang kita lewat jalan ke Sumbar. Ada sebuah kelokan di Sumbar itu namanya kelokan Nona. Kelokan apa? Nona. Banyak sekali para supir, terutama supir-supir yang bolak-balik Pekanbaru, Bukit Tinggi, itu di kelokan Nona itu harus permisi dengan cara klakson 3 kali. Tot, tot, tot, baru dia muter. Permisi izin lewat. Kepada siapa dia permisi izin lewat? Kepada penunggu kelok Nona. Siapa penunggu kelok Nona itu? Roh anak gadis. Yang dulu diperkosa di kawasan itu lalu dicampakkan di kelokan itu jadi mayat. Rohnya gentayangan. Sering menampakkan diri kepada supir-supir yang lewat. Dia adalah roh yang penasaran. Menunggu orang yang memperkosanya lewat tapi tak kunjung lewat. Menunggu orang yang membunuhnya lewat. Tapi begitu lewat ya gitu aja. Belum dia bunuh-bunuh juga. Akhirnya menjadi mitos. Akhirnya menjadi yakin, keyakinan dan akidah. Kalau lewat di situ minta izin. Kalau enggak minta izin, ruh anak gadis ini, ruh nona ini akan marah. Akhirnya harus minta izin. Dengan cara apa? Klakson 3 kali. Lalu siapa itu yang menampakkan diri dalam bentuk wanita yang terbunuh di situ? Jawabannya jin. Jawabannya apa? Jin. Jin itu ingin membuat tempat itu angker. Kalau sudah angker, orang takut. Kalau sudah takut, orang labil. Kalau sudah labil, orang gampang ditipu. Ketika orang labil, itu gampang ditipu. Ketika orang takut kemudian labil, lalu ditipu. Caranya harus hormati tuh penunggu kelok tersebut. Nona yang mati itu rohnya gentayangan. Hormati. Dengan cara apa? Klakson 3 kali minta izin. Nggak boleh. Itu adalah jin yang menampakkan diri dalam bentuk wanita yang teraniaya yang ada di sana. Wanita ini sudah mati, sudah dikubur orang. Rohnya ada di mana? Rohnya ada di alam barzakh. Dia tidak kembali ke dunia. Yang nampak itu adalah jin yang menjelma. Menakut-nakuti orang supaya orang menganggap suatu tempat itu angker. Itu yang dia lakukan di kelok nona, itu pula yang dia lakukan di pohon-pohon besar, tinggi, keramat. Itu pula yang dilakukan oleh dia di rumah-rumah tua, di bioskop-bioskop yang sudah lama tidak dihuni. Di rumah-rumah lama peninggalan Belanda yang sudah lama tidak dihuni. Itu yang jin itu lakukan, menampak-nampakkan diri. Sudah lama rumah itu tidak dihuni, begitu dihuni, kok ada bunyi biola? Tuh. Siapa yang main biola ya? Kayaknya hanya kita berdua di sini, saya sama istri saya, kok ada biola di ruang tengah? Pergi dia ke ruang tengah. Itu biolanya gerak-gerak sendiri. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh, piano. Salah. Si piano ya? Oh, afwan. Ini nih orang enggak ngerti musik begini nih. Kalau biola yang mana? Oh, yang ini. Ah, piano maksudnya. Piano. Pianonya gerak-gerak sendiri. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Kalau ustadz begitu, sampai di rumah tuh piano gerak-gerak sendiri, ustadz duduk depan piano tuh. Lagi. Rock bisa enggak rock? Rock bisa enggak? Ngapain takut? Bodoh kita takut. Orang lagi main piano kok nikmati aja. Lalu setelah nikmati, kamu tahu gak piano ini haram? Ngapain takut? Dulu waktu Ustadz merukiah di SMU, lalu Ustadz datang setelah maghrib, anak-anak sudah ada di sana sekitar 6 atau 7 orang di musholanya. Ustadz suruh bunyikan Al-Quran murattal. Bunyikan Al-Quran murattal kalian. Begitu dia bunyikan, suaranya dibesarkan. Tiba-tiba dari arah belakang suara teriakan histeris. Suara perempuan. Kami ada bertiga waktu itu. Kamu dengar? Dengar. Hah? Apa? Enggak. Ada bertiga kami waktu itu sedang berdiri di luar musala. Ustaz tanya, "Kamu dengar?" "Iya, dengar, Ustaz." "Kamu dengar, Ustaz, suara histeris wanita?" Gitu. Dia enggak terlalu jelas tapi ada gitu. Ada. Terus saya katakan kepada yang satu, "Kamu ke musala, kecilin tuh suara murattal." Suruh mereka kecilin. Supaya suaranya tambah jelas. Maksud ustadz adalah ketika suaranya jelas, kita ke sana mencari dari mana datangnya sumber suara itu. Kalau kita ketemu sumber suaranya ternyata nona-nona yang sedang nangis, bertaring, rambutnya panjang, atasnya botak. Sumber suara itu kan tinggal kita belai. Ada apa, Nona? Can me help you, Nona? Kan tinggal digitukan aja. Atau kita ambil kayu. Bismillah. Antara dua. Jangan takut. Itu cuman jin menampak-nampakkan diri. Namun begitu si yang tadi yang Ustaz suruh kecilin. Ternyata dia nyuruh orang musholanya juga. Kawan-kawan di musholah. Sama kawan di musholanya bukannya dikecilin. Namun dimatikan. Begitu dimatikan suara Al-Quran hilang. Suara histeris pun hilang. Ya gak jadi deh. Gak jadi. Tuh. Kemudian. Suatu hari Ustaz dari pengajian dari arah Kandis. Sebelum masuk Minas itu ada pom bensin sebelah kiri. Ya. Sebelum pom bensin sebelah kiri itu ada masjid di sebelah kiri. WC-nya di bagian belakang sana, agak turun ke bawah. Di situ toiletnya, di situ tempat wudunya. Ustaz waktu itu maghrib. Sampai di sana waktu maghrib. Temannya sudah wudu, dia langsung sholat. Ustaz turun ke bawah. Ketika turun sudah punya perasaan, ini maghrib nih, saat-saat jin gentayangan. Sudah ada perasaan. Begitu Ustaz wudu, seperti ada orang lewat di belakang. Loh, kok ada orang lewat? Gak ada. Ya udah, wudu aja. Ketika wudu aja, ada suara di dalam toilet, ada 4 pintu toilet. Oh iya, ada orang lewat tadi. Tadi kan ada kayak ada orang lewat gitu. Tapi begitu dilihat enggak ada. Begitu ada suara di toilet, oh iya benar ada orang ternyata tadi lewat. Ya udah wudu aja ternyata ada orang di toilet. Selesai wudu, Ustaz penasaran buka semua pintu toilet. Enggak ada orang. Kamu. Udah. Ustaz naik masjid lagi sholat. Udah itu aja. Apa? Iya. Ya gak ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang gak ketemu. Dia hanya berani suara-suara aja. Sama Ustaz dia cuma berani suara-suara. Nampak kan gak berani. Gitu. Karena yang tadi itu hantu adalah jin yang menampakkan diri. Dia tidak akan berani menampakkan diri kepada orang yang berani. Dia hanya berani menampakkan diri kepada orang lebih takut dari dirinya. Itu sudah saya sampaikan kepada kalian dulu. Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Saya gak ingat. Beberapa hari yang lalu lah. Intinya adalah di kelok Nona itu ada jin. Yang menggoda manusia untuk berbuat syirik. Sama dengan yang ada di Uzza. Salah satu berhala Quraisy bernama Uzza. Di mana letak berhala Quraisy bernama Uzza? Di mana letaknya? Di daerah mana letaknya? Silakan. Di Syam. Salah. Di belakang, merah. Di dekat Ka'bah. Salah. Aidon. Naam, di bawah depan. Di mana? Di dalam Ka'bah. Kadalika khata. Belakang. Di antara Makkah dan? Di antara Makkah dan? Ta'if. Uzza terletak di antara Makkah dan? Taif, itu Lata. Lata yang terletak di antara Mekah dan Taif. Tunggu. Ya, benar. Lata yang di Taif, Uzza yang di antara Mekah dan Taif. Sahih. Terbalik, Ustaz. Siapa namanya? Siapa? Kelas? Kelas apa? Kelas 8. Barakallahu fiik. Nih, ambil nanti. Di sini ya. Lata ada di Taif. Uzza ada di antara Mekah dan Taif, ada sebuah kebun di sana. Baik. Di situ ada pohon. Pohon yang dikeramatkan. Dan pohon itu sering mengeluarkan suara. Dan ternyata suara itu sebenarnya adalah suara jin. Jin perempuan. Suaranya suara perempuan. Sering mengeluarkan suara, memerintahkan orang-orang yang memberikan nazar, memberikan persembahan. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi perintahkan Khalid bin Walid untuk pergi membabat pohon Uzza. Lalu dibabatlah oleh Khalid bin Walid. Lalu Nabi datang lagi kepada Nabi. Kamu sudah menghancurkan Uzza? Kata Khalid, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, belum. Padahal pohonnya sudah tumbang. Pohon yang dikeramatkan itu sudah tumbang. Kata Nabi, kamu belum menghancurkan Lata. Menghancurkan Uzza. Balik lagi ke sana. Ada Uzza di sana. Hancurkan dia. Maka Khalid bin Walid balik lagi ke Uzza. Kemudian dari pohon yang tadi telah ditumbangkan, keluarlah wanita berambut panjang, berlarian ketakutan, dikejar oleh Khalid bin Walid dan ditusuk mati. Dead. Lalu Khalid bin Walid datang lagi kepada Nabi. Kata Nabi SAW, sekarang kamu telah hancurkan Uzza. Sama tuh. Uzza kelok nona dengan Uzza di antara Mekah dan Taif. Jin menggoda manusia supaya manusia mempersembahkan sesembahan, supaya manusia takut. Jin itu kalau dimuliakan orang manusia, dia bahagia sekali jin itu. Kenapa? Karena dia tahu manusia lebih mulia dari dia. Ketika manusia menyembah dia, takut kepada dia, mempersembahkan sesajian kepada dia, dia bahagia sekali. Sebahagia anak TK disembah oleh profesor. Dulu dia tahu, kakek mereka, buyut mereka bernama Iblis disuruh sujud kepada Adam. Sekarang dia ingin menjadikan anak cucu Adam sujud ke cucunya Iblis. Balas dendam. Maka ketika anak cucu Adam mau sujud kepada Iblis, mau tunduk dan patuh kepada anak cucu Iblis, mereka bahagia sekali. Mati kalian kena kerjain. Gitu kira-kira dia ngomongnya. Kalian mulia. Sekarang kalian kami buat kalian hina. Mengharap kami, menggantungkan harapan kepada kami, minta penjagaan kepada kami. Kira-kira begitu omongan-omongannya Iblis, anak-anak cucu Iblis. Maka jangan kita minta kepada orang lemah, jin itu lemah. Kita lebih kuat daripada jin. Kita terbuat dari tanah, jin terbuat dari api. Api dengan tanah, yang menang selalu tanah. Karena tanah unsurnya keras, jin unsurnya lembek. Harusnya kita tidak boleh minta pertolongan kepada jin. Maka orang yang minta pertolongan kepada jin adalah syirik. Jin tidak bisa apa-apa. Jin hanya bisa ngerjai manusia. Fahim tunna? Baik. Kalau kemudian mereka minta pertolongan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, padahal mereka mengaku Allah yang menurunkan rezeki, tapi ada sesuatu yang dimintai agar diberikan kepada, memberikan kepada mereka rezeki selain Allah, itu syirik. Tidak bermanfaat keyakinan mereka Allah yang menurunkan rezeki. Tidak ada manfaatnya. Mereka telah berbuat syirik. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amal solehnya. Keluar dari agama Islam, di akhirat untuk ke neraka selama-lamanya, haram sampai ke surga. Itu bahaya syirik. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Surat apa itu? Al-Maidah. Ayat 52. Iya. Surat Al-Maidah. Kalau berbuat syirik seseorang, maka Allah haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya hanyalah neraka. Tidak akan ada siapapun yang bisa menolong orang-orang itu untuk keluar dari neraka. Enggak ada. Karena Allah sudah mengklaim khalidina fiha abada. Ini yang akan kita bahas pada kaidah yang kedua. Baik, mari kita lihat. Al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidak memohon kepada mereka. Kami tidak mengarahkan diri kami kepada mereka. Hanya untuk, melainkan untuk minta kedekatan. Minta syafaat. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mereka yang menjadikan sesuatu sebagai ilah selain Allah, menyekutukan Allah di dalam uluhiyah, menyembah pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan nabi, kuburan-kuburan orang saleh, kuburan Syekh Burhanuddin, kuburan Syekh Badawi, kuburan Husain, kuburan Ali bin Abi Thalib. Kata mereka, kami tidak memohon kepada mereka, kami tidak mengarahkan diri kami kepada mereka, kecuali hanya untuk minta dekat. Minta dekat ini maksudnya adalah minta tolong mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu syirik. Wasyafa'ah, kami hanya minta apa? Syafaat. Syafaat itu juga pertolongan. Agar mereka menolong kami di sisi Allah. Itu aja. Kami yakin bukan mereka yang menciptakan langit dan bumi. Kami yakin bukan mereka yang memberi rezeki. Tapi kami minta kepada mereka agar mereka minta kepada Allah agar Allah memberikan kami rezeki. Ingat yang tadi Ustaz bicarakan soal direct tidak direct? Orang Muslim permintaannya kepada Allah direct. Langsung tanpa perantara. Orang musyrik permintaannya kepada Allah melalui perantara. Kata mereka, kita ini orang banyak dosa. Kita berdusta, kita khianat, kita berjudi, kita minum khamar, kita berzina. Kalau kita langsung minta kepada Allah, enggak diterima doa kita. Makanya kita pergi itu ke orang soleh. Dia dekat dengan Allah. Suruh dia yang minta kepada Allah. Agar Allah memberikan kedamaian kepada hati kita, memberikan kelapangan dalam hidup kita, memberikan rezeki kepada kita. Begitu kira-kira isi otak mereka yang salah dan keliru. Sekotor apapun Anda, Anda harus langsung menghadap Allah. Itu lebih baik daripada Anda pergi kepada seseorang lalu menjadikan orang itu perantara agar mendekatkan Anda kepada Allah. Atau Anda pergi kepada seseorang minta pertolongan kepadanya agar dia menolong Anda di sisi Allah untuk sesuatu yang Anda inginkan. Anda sakit, minta tolong disembuhkan. Anda miskin, minta tolong dilapangkan rezeki. Anda lagi sedih, minta tolong didamaikan, ditenteramkan hati. Jangan seperti itu. Langsung saja kepada Allah minta. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila mereka meminta kepadaku, lihat, meminta kepadaku langsung direct. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Surat apa? Benar, surat Al-Baqarah. Apa sambungannya? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama. Surat apa? Surat Ghafir. Ayat berapa? Ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Apa kata Allah? Berdoalah kepadaku, bukan kepada Nabi Isa. Berdoalah kepadaku, bukan kepada Syekh Burhanuddin. Berdoalah kepadaku, bukan kepada Lata, bukan kepada Uzza, bukan kepada Manah. Berdoalah kepadaku, bukan kepada Nabi Muhammad. Berdoalah kepadaku, bukan ke kuburan Husain. Berdoalah kepadaku, bukan ke kuburan Gus Dur. Kita disuruh direct langsung kepada Allah berdoa. Angkat tangan. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Minta langsung kepada Allah. Allah suruh kita minta langsung kepadanya. Gak pakai perantara-perantara. Fadalilul qurbati, lanjutkan dalam kitab. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil qurbah, yaitu minta didekat-dekatkan kepada Allah, firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah wali-wali. Ma na'buduhum, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Illa, melainkan, maksud kami hanyalah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Agar mereka mendekatkan kami kepada Allah apa? Sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan, mintakan ke Tuhan Allah agar Tuhan Allah memberkati kami, memberikan damai, ketentraman, kesejukan, agar kami bisa membawa domba-domba tersesat. Kita ini dianggap domba-domba tersesat oleh orang-orang Nasrani. Tidak tahu kemana arah tujuan. Yang sesat mereka, yang dikatakan sesat kita. Bahlul, bahlul. Dia yang sesat, kita yang dikatakan sesat. Kita langsung minta kepada Allah, dia minta kepada Tuhan. Tuhan anak. Al-Masih, Yesus. Yesus kata mereka, Isa bagi kita. Yosef bagi mereka, Yusuf bagi kita. Sulaiman bagi kita, Solomon bagi mereka. Daud bagi kita, David bagi mereka. Siapa? Nuh bagi kita, Noah bagi mereka, Maryam bagi kita, Maria kata mereka. Orangnya itu-itu juga, sejarahnya gitu-itu juga. Namun mereka punya sejarah-sejarah baru yang mereka karang-karang. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu di dalam agama mereka. Yang membuat mereka tertipu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Katanya Nabi Nuh zina sama anak kandungnya sendiri. Katanya Nabi Lut mabuk. Nabi Lut minum khamar. Itu karangan mereka sendiri. Katanya Nabi Daud, David itu melihat wanita cantik lagi mandi telanjang. Maka dia tergoda. Istri orang. Tanya siapa suaminya. Pasukan saya ternyata kirim-kirim ke medan perang. Taruh di barisan paling depan. Biar tewas. Setelah tewas, dipinang tuh wanita cantik yang nampak tadi. Itu cerita-cerita di dalam Injil terhadap Nabi Daud. Haram bagi kita untuk mengikutinya. Karena itu karangan mereka. Keyakinan kita tentang para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang suci dari dosa-dosa besar. Tak pernah terjamah oleh dosa besar. Soal dosa kecil, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan nabi itu suci dari dosa-dosa kecil, ada yang mengatakan tidak. Dan pendapat yang paling kuat, nabi itu juga suci dari dosa-dosa kecil. Gak punya dosa para nabi dan para rasul, gak punya dosa. Itu di dalam Injil cerita itu ada cerita Nabi Daud sudah punya 99 istri, nampak wanita cantik seperti yang cerita tadi. Itu dalam Injil. Namun umat Islam yang tidak mengerti, tidak berilmu ikut-ikut menukil Nabi Daud punya 99 orang istri, nampak anak gadis orang cantik mau dinikahi ternyata istri orang, itu diikuti oleh sebagian dai. Padahal cerita karangan orang Nasoro di dalam kitab Injil mereka. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak mengibadati mereka, kami hanya ingin mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Zulfa artinya apa? Sedekat-dekatnya. Ada yang bernama zulfa di sini? Itu orang yang sangat dekat. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan hukum di antara mereka pada apa-apa yang mereka berbeda pendapat di dalamnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta lalu banyak melakukan perbuatan kufur. Allah lihat, perlihatkan bahwa yang tadi itu kerjaannya orang kafir. Allah katakan kafar, banyak melakukan pekerjaan apa? Kufur. Maka menjadikan seseorang untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui perantaraan dia adalah perbuatan orang kafir. Tidak boleh kita. Saya minta rezeki kepada Allah, namun melalui perantaraan batu ini. Tidak boleh. Saya minta jodoh kepada Allah melalui perantaraan keris ini. Gak boleh. Saya minta agar nilai UN saya tinggi, namun melalui perantaraan apalagi ya, serban keramat ini. Gak boleh. Dulu waktu masih tinggal di Marpoyan, waktu di Al-Madinah, Itu ada tuh wali murid Al-Madinah setelah kita bicara syirik, syirik begini yang namanya syirik. Lalu datang Ustaz, maaf Ustaz. Saya punya dua benda keramat. Saya sudah mengerti apa yang Ustaz sampaikan. Tapi saya takut untuk menghanguskan dan merusaknya. Saya takut. Saya serahkan ke Ustaz saja. Ya udah gak apa-apa. Ternyata ada satu keris kecil. Kemudian ada satu serban putih. Kata gurunya, kata dia, ini saya serban ini saya dapatkan dari guru saya. Kata guru saya itu ketika saya sedang sholat tahajud, kata gurunya ketika saya sedang tahajud, tiba-tiba serban ini jatuh di hadapan saya. Gitu. Sehingga serban ini diberikan kepada wali murid anak Al-Madinah itu. Sebelum Ustaz menghancurkan kerisnya, kerisnya Ustaz taruh di bawah, lalu Ustaz injak dengan kaki, kaki lalu Ustaz puter-puter. Di depan bapak itu. Lalu Ustaz katakan kepadanya, Pak, keris ini yang akan menjaga bapak. Yang saya injak-injak sekarang ini, bisa jaga bapak. Dia jaga dirinya sendiri aja gak bisa. Dia jaga dirinya sendiri aja apa? Gak bisa. Artinya apa? Ustaz ingin memberikan pemahaman kepada logikanya yang sehat. Bahwa itu benda gak bisa apa-apa. Kok bisa diyakini benda keris ini pula yang menjaga keamanan kita? Kok bisa diyakini benda ini pula yang melapangkan rezeki kita? Aneh bin Azaib. Dia saja tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya. Injak, putar-putar di tanah, di pasir. Setelah itu Ustaz ambil, Ustaz patahkan begini. Tinggal lagi serban. Nanti Pak, udah Bapak pulang aja. Nanti kita bakar serbannya. Bapak itu pulang, Ustaz ambil korek api ke dalam rumah. Lalu pergi ke pojokan dekat masjid. Sekarang sudah di bangunan kelas dia pojokan itu. Lalu Ustaz mau bakar. Tapi iseng-iseng Ustaz buka semuanya. Baca, ternyata di pojok itu masih ada tulisan Made in China. Masih ada tulisan apa? Made in China. Datang dari mana sholat tahajud tiba-tiba ada yang melempar? Omong kosong. Kita dikerjai-kerjai para tidak normal. Karena kita lebih tidak normal dari dia. Sehingga dia yang tidak normal kita anggap normal. Kita dikerjai orang tidak pintar. Karena kita tidak lebih pintar daripada dia. Kalau kita minta rezeki agar dia melapangkan rezeki kita, kenapa kita tidak lihat rumahnya yang reok? Rumahnya yang kumuh. Di pinggiran hutan. Miskin. Kok bisa kita minta agar lapang rezeki kita kepada orang miskin kayak dia? Kan aneh. Baik. Wa dalilu syafa'ah. Dalil syafa'at. Minta syafa'at. Minta pertolongan syafa'at. Qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka mengibadati selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mereka mudarat. Tidak juga bisa memberikan mereka manfaat. Batu tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat. Keris tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan syafaat. Kuburan tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan syafaat. Pohon keramat tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan syafaat. Wa yaqulun. Namun mereka berkata, haulai syufa'auna indallah. Mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu dia. Aneh bin Ajaib. Minta syafaat ke kuburan wali. Minta syafaat ke kuburan nabi. Maka kuburan-kuburan nabi yang dikenal orang sekarang itu banyak didatangi orang. Minta syafaat, minta berkah. Kuburan Ali di Kufah. kuburan Nabi Ya'qub di mana, kuburan Nabi Ibrahim, entah iya entah tidak itu kuburan Nabi Ibrahim, kita juga enggak tahu. Banyak yang ngantuk kayaknya ini. Kenapa mengantuk? Malakunna ngantuk kunna. Kita bawakan hadiah dulu. Untuk kelas 7. Mana kelas 7? Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Tunjuk tangan, tidak boleh jawab dulu. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Azar, Masya Allah. Kelas 8. Siapa? Mana kelas 8? Mana kelas 8? Tidak ada kelas 8? Ada. Siapa nama ayah Ustaz Maududi? Hah? Bapak apa? Siapa? Nyontek ya? Enggak nyontek. Dapat dari mana? Nih, siapa namanya? Apa? Ye, enggak jadi. Kan pertanyaannya kelas 8. Kelas berapa? Aduh, enggak jadi. Pertanyaan untuk kelas 8. Nah, ini untuk kelas 8. Siapa nama ayah Ustaz Abu Zubair? Siapa nama Ibu Aisyah? Siapa? Siapa namanya? Namanya siapa? Nama anti siapa? Nama anti siapa? Hah? Hah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang ada kesalahan. Namanya siapa? Naila, kelas berapa? Kelas 11. Fadli. Siapa nama Ibu Asma binti Abi Bakar? Salah. Khata. Ibu Aisyah dengan Ibu Asma berbeda. Ayah mereka sama, namun ibu mereka berbeda. Ada yang tahu? Nama Ibu Asma adalah? Ya, umuruman lagi. Tadi Ustaz katakan. Beda nama ibu mereka. Ibu mereka beda. Gak sama ibunya. Nama Ibu Asma binti Abi Bakar adalah? Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Ummu Aiman itu yang menyusukan Rasul. Ummu Habibah itu istri Rasul. Nama ibu Asma binti Abi Bakar adalah Qutailah. Apa ini? Siapa nama dua pemuda pembunuh Abu Jahal? Mu'az, Mu'awiz. Siapa namanya? Vanita, kelas berapa? Kelas 11. Siapa nama ibu Mu'az dan Mu'awiz? Ada yang tahu? Ibu Mu'adz dan Mu'awiz namanya adalah Afra. Mu'adz wa Mu'awiz ibna Afra. Kembali kepada kitab. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'at itu ada dua syafaat. Syafa'atun manfiyah. Syafaat yang ditiadakan, dinafikan. Wa syafa'atun musbatah. Dan syafaat yang diisbatkan, ditetapkan. Ada syafaat yang dinafikan, ditiadakan. Ada syafaat yang ditetapkan ya, dan diisbatkan. Jadi syafaat itu ada dua. Ada syafaat batil, itu manfiyah. Ada syafaat hak, itu musbatah. Ada syafaat batil. Itulah syafaatnya orang-orang syirik. Ada syafaat hak, itulah syafaatnya ahlul tauhid. Orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid ingin mendapatkan syafaat. Tapi syafaat yang mana? Yang hak. Fasyafa'atul manfiyah. Syafaat yang dinafikan, syafaat batil. Makanat tutlabu min ghairillah. Apa-apa saja yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal-hal yang tidak mampu mengerjakan itu kecuali Allah. Kita minta kepada sesuatu selain Allah pekerjaan. Yang sesuatu itu tidak akan mampu dikerjakan kecuali oleh Allah. Ustaz minta tolong bantuan syafaatnya. Syafaat itu artinya bantuan, pertolongan. Ustaz minta pertolongannya Ustaz. Apa? Itu Ustaz udah mendung di atas, anak saya mau pesta, tolong digeser awannya Ustaz. Tuh. Supaya enggak turun di sini hujannya Ustaz. Susah kami. Kami mau goyang-goyang. Kami mau apa? Apa namanya? Udah organ-organan Ustaz. Dia minta sesuatu kepada ustaz untuk menggeser awan. Itu enggak usah enggak mampu, itu hanya Allah yang mampu. Maka dia minta syafaat yang manfiyah, yang batilah. Syafaat syirik, pertolongan syirik. Sama dengan orang yang datang ke kuburan. Pak Yai, istri saya sakit sudah 15 tahun, Pak Yai. Pak Yai sudah mati, sudah dikuburan. Dalam kubur. tolong Pak Yaya sembuhkan, atau tolong Pak Yaya doakan kepada Allah ya Pak Yai. Pak Yai itu apa? Pak Kiai. Agar Allah menyembuhkan penyakit istri saya Pak Yai. Itu syirik. Baik meminta langsung kepada Pak Yai yang sudah mati, atau minta kepada Pak Yai agar Pak Yai berdoa kepada Allah agar menyembuhkan istri kita, itu syirik. Keluar dari agama Islam. Kalau meninggal, selama-lamanya kekal di neraka dan tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itulah pertolongan. Minta kepada sesuatu selain Allah. Namun, kalau kita minta sesuatu kepada selain Allah, dalam hal yang mampu dilakukan oleh orang tersebut, gak apa-apa. Ustaz minta tolong Ustaz, apa? Kalau Ustaz pulang nanti, tolong belikan saya buku satu Ustaz. Buku apa? Buku sifat sholat Nabi. Boleh. Kenapa? Karena yang kita minta kepada orang tersebut, sesuatu yang dia mampu untuk mengerjakan Ustaz. Dengar-dengarnya Desember mau umroh Ustaz. Iya, tolong doakan saya Ustaz ya. Apa? Supaya cepat dapat jodoh Ustaz. Bukan kalian, orang luar. Ah, GR kalian. Orang luar. Iya, insya Allah saya doakan. Yang lain tolong doakan saat-saat dapat anak Ustaz. Ya, insya Allah saya doakan. Itu boleh. Kenapa? Karena dia minta tolong kepada Ustaz sesuatu yang bisa dikerjakan oleh Ustaz. Ustaz bisa gak berdoa kepada Allah? Bisa. Berarti dia minta sesuatu yang bisa dikerjakan Ustaz. Gak apa masalah. Tapi kalau dia minta ke Ustaznya begini. Ustaz, minta tolong cepatkan datang jodoh anak saya Ustaz. Bisa gak? Gak bisa. Datang kepada dokter. Dokter, tolong sembuhkan anak saya. Bisa gak dokter menyembuhkan? Gak bisa. Dokter gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hanya dia yang bisa menyembuhkan saya. Dokter itu kalian tahu, gak bisa menyembuhkan. Buktinya, dokter itu sakit. Dokter itu apa? Sakit. Kalau dia bisa menyembuhkan, berarti dia gak boleh sakit dong. Karena dia bisa menyembuhkan. Buktinya dia sakit. Ada yang sakit jantung. Ada yang sakit ginjal, ada yang sakit kantong kemih, ada yang rahim. Padahal dia jurusan rahim, jurusan kandungan. Operasi kanker serviks di Jakarta. Sengaja gak di Pekanbaru, malu dia kalau di Pekanbaru, dia dokter kandungan. Ternyata kanker serviks, kanker kandungan. Ternyata operasinya ke Jakarta, diam-diam off. Ambil cuti berapa hari, pergi Jakarta diam-diam. Operasi dia di sana, operasi kandungan. Padahal dia spesialis kandungan Pekanbaru. Selalu ngoperasi orang di Pekanbaru. Giliran dia dioperasi. Kalau dia bisa menyembuhkan, dia gak boleh sakit. Ternyata dokter itu sakit. Dokter jantung, matinya jantungan. Tuh. Kalau dia pandai menyembuhkan penyakit, harusnya dia gak sakit jantung dong. Minimal spesialisnya dia. Ternyata enggak juga. Pahamlah kita bahwa dokter tidak bisa apa? Menyembuhkan. Dokter itu hanya punya keahlian meramu resep obat. Apa keluhan kamu? Sakit kepala. Coba cek tensinya, tensi tinggi ya, ini obat tensi. Itu aja kok dokter itu gak ada yang lain. Apa sakit kamu? Berat-berat di kepala, di punduk. Coba cek tensi, oh normal. Coba cek kolesterol, 380. Nah, ini dia penyebab ini. Pundak kamu sakit-sakit kolesterol. Nih obat untuk turun kolesterol. Itu aja kok kemampuan dokter itu. Gak lebih daripada itu. Soal kemudian sehat gak sehat? Hah? Allah yang memberikannya. Gitu. Sakit. Tengku orang sakit, dicek normalnya, tensinya normal, kolesterol normal, gula normal, segala normal. Bingung dokter itu, apa penyebab bapak ini? Ternyata bapak itu suka mikirin hutang. Yang gak ada rumusnya di dokter mikirin hutang. Yang ada rumusnya di dokter adalah kolesterol, tensi, gula, terlambat tidur, salah makan, alergi, itu yang ada rumusnya di dokter. Mikirin hutang lah, dokter gak punya rumus. Makanya gak dapat dia solusinya. Apalagi sakit bapak ini, semuanya normal. Tapi dia mengadukan masalah di tengkuknya ini berat sekali. Ternyata, apa? Mikir utang. Itu. Gak ada rumusnya obat mikir utang, ini caranya obatnya pak, supaya gak mikir utang. Gak ada sama dokter, adanya sama ustadz. Itu sudah bagian rohani. Bagian rohani ada dokter spesialnya bernama Maududi. Ya. Dan kawan-kawannya. Ada Ustadz Armen, ada Ustadz Asfri, ada Ustadz Abu Zubair, ada Ustadz Abu Tahir, ada Ustadz yang lainnya. Tempat orang bertanya penyakit-penyakit hati. Termasuk hutang itu penyakit hati. Ada yang suka ngutang di sini? Itu penyakit hati, itu ngutang-ngutang itu. Karena kalau hutang itu, ketika dapat uangnya membelanjakan, berasa membelanjakan uang kita. Namun begitu membayarnya, berasa memberikan uang kita kepada orang lain. Sehingga berat bayar hutang itu. Banyak setannya kata orang sekarang kalau bayar hutang. Itu penyakit rohani. Harus diobati oleh orang-orang spesialis rohani. Al-Quran turun untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di hati itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Ngantuk lagi. Kenapa kalian ngantuk-ngantuk terus? Sayurnya apa tadi sayurnya? Bayam. Oh, mie ayam. Di luar sana banyak orang yang bisa tidur. Kalian lagi kajian tidur gitu. Nih hadiahnya nih hadiahnya. Nih hadiahnya. Khusus kelas 7. Kasian kalau enggak ada kelas 7 dikhususkan nanti, enggak dapat-dapat. Siapa nama sahabat Nabi yang dirahasiakan kepadanya nama-nama orang munafik? Hayo kelas 7. Mana kelas 7? Kelas 7? Ya. Abu Bakar. Alhamdulillah salah. Huzaifah bin Yaman. Siapa namanya? Intan. Kelas berapa? Kintani. Kelas berapa? Ya udah kelas berapa? 7 apa? 7E. Enggeng. Mau yang besar? Siapa nama 3 orang kaum muslimin yang maju perang tanding di perang Badar? Dan nama 3 orang musyrikin lawan-lawannya. Eng-ing-eng. Silakan. Namanya siapa? Salma. Abu Ubaidah bin Jarrah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib. Lawannya? Kalau yang dari muslimin gampang, dapat Hamzah itu, dapat Ali, tinggal yang satunya lagi. Yang satu lagi masih salah juga. Hamzah dan Ali masyhur. Satu Ali, satu Hamzah. Yang satunya lagi bukan Abu Ubaidah. Ayo cepat. Hah? Ganti soal. Ganti soal. Hamilah ngaloyu. Yang dari kaum muslimin namanya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu lagi? Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Cucu berarti kan? Yang satu lagi bernama? Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Masih cucu Abdul Muttalib. Sepupu Ali. Keponakan Hamzah. Itu kemuliaan hebat untuk keluarga Nabi pada perang Badar. Tiga yang maju dari keluarga Abdul Muttalib semua. Satu paman Nabi, dua sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bernama Ali, anak Abu Talib, satu bernama Ubaidah. Sepupu kok. Satu bernama Ubaidah bin Harith. Adapun dari pihak musyrikin yang maju adalah Syaibah bin Rabi'ah dan saudaranya Uqbah bin Rabi'ah dan anak Syaibah bernama Walid bin Syaibah bin Rabi'ah. Aman buku besar. Kelas 8. Siapa nama pembunuh Hamzah? Siapa? Hah? Wahsy. Ya. Kelas 12. Sebelas dan dua belas. Siapa nama pacar Wahsy? Salah. Wahsy punya pacar di kota Mekah. Sama-sama budak. Iya. Dia belum nikah. Pacarnya minta-minta dinikahi, Wahsy belum mau. Jadi pacaran itu sudah dari orang Quraisy, pacaran itu yang diikuti oleh orang Islam sekarang. Siapa? Ah iya, ya udah enggak apa-apa. Raihana, Masya Allah. Tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4. Untuk nanti lagi, siang. Lanjut. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, min qabli an ya'tiya yawmun, la bay'un fihi, wala khullatun, wala syafa'ah. Wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, infakkan. Infakkan sebahagian daripada yang kami rezekikan kepada kalian, sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli di sana. Tidak ada khullah, persahabatan di sana. Wala syafa'ah, tidak ada syafa'at di sana. Tuh, lihat tuh. Manfiyah, dinafikan syafa'at. Enggak ada syafa'at di sana. Ustaz kan ada syafa'at, Ustaz. Memang ada, itu syafaat musbatah. Lain lagi ceritanya. Sekarang masih bercerita syafaat apa? Manfiyah, syafaat yang batil. Orang-orang kafir minta syafaat kepada berhala-berhalanya di yaumil kiamat. Tidak bisa dapat syafaat. Mereka minta bantuan kepada kaum-kaum kerabatnya. Tidak dapat bantuan. Mereka ingin barter. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka, azab seluruh anak saya. Tidak bisa. Tidak ada barter-barteran. Jual beli itu kan barter kan? Barter, jual beli itu barter. Hukum asli jual beli adalah barter. Saya kasihkan Anda ini, kasihkan saya apa? Ya Allah, selamatkan saya dari neraka. Ini anak saya. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idin bibani wa sahibati. Istri saya, ya Allah, ambil sekalian azab tu di neraka. Wa akhihi, saudara saya, ya Allah. Wa fasilatihi lati tuwih, keluarga besarnya. Suku Caniago azab semua, ya Allah. Yang penting saya selamat. Siregar azab semua, Siregar, ya Allah. Siregar masukkan ke neraka. Yang penting saya Siregar sendiri selamat dari neraka. Enggak bisa. Enggak dapat, enggak boleh. Enggak boleh barter-barteran. Kalau Siregar ini mau ke neraka, ya ke neraka. Siregar lain ke surga, ke surga. Sinaga ini mau masuk neraka, ya masuk neraka. Sementara sinaga yang lain masuk surga. Saragi, Simatupang, Simanjunta, Pardede, Nasution, Hasibuan, Simanjunta, apa lagi? Pasaribu, Simatupang, Koto, apa lagi? Koto Caniago, hah? Sikumbang, Piliang, Jambak, Pisang, Melayu, hah? Tanjuang. Azab semua Tanjung, ya Allah, ke neraka. Selamatkan Tanjung yang satu ini. Enggak bisa. Kalau Tanjung itu mau ke neraka, ke neraka. Enggak boleh barter-barter. Wala syafa'ah, tidak ada pertolongan. Habis. Pertolongan hanya datang dari Allah. Wal kafiruna humuz humuz zalimun. Wasyafa'atul musbatah, syafa'at yang diisbatkan, ditetapkan, syafa'at yang ada di dalam agama Islam adalah hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta langsung kepada Allah. Wasyafi'u, dan orang yang akan memberikan syafaat, mukramun bisyafa'ah, dimuliakan oleh Allah dengan diizinkan memberikan syafaat. Orang yang memberikan syafaat, Rasulullah akan memberikan syafaat. Penghafal Al-Quran akan memberikan syafaat. Orang yang wafat di medan jihad akan memberikan syafaat. Mereka adalah orang yang dimuliakan Allah dengan mereka diizinkan memberikan syafaat. Wal mashfu'u lahu, dan orang yang mendapatkan syafaat itu man radiyallahu qawlahu wa amalahu, orang yang Allah ridhoi perkataan-perkataannya, Allah ridhoi amalan-amalannya, ba'dal izni, itu pun setelah izin untuk dapat. Dapat apa? Dapat syafaat. Ini dia syafaat al-musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Ada nanti di akhirat syafaat. Rasul punya syafaat. Orang soleh punya syafaat. Anak yang wafat sebelum dia balik punya syafaat. Kemudian orang wafat medan jihad punya syafaat. Orang penghafal-penghafal Al-Quran punya syafaat. Namun syafaat itu bukan semau mereka. Bukan sesuka hati mereka. Saya punya syafaat, saya mau ibu saya. Gak bisa. Saya mau teman dekat saya waktu di Al-Bayyinah. Gak bisa. Yang menentukan kamu memberikan kepada siapa adalah Allah. Bisa saja ada teman yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada temannya di Al-Bainah, namun kepada ayahnya enggak bisa. Bisa. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Dengarkan. Dengarkan soal syafaat. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, sehingga ketika sudah selesai seluruh orang-orang yang mukmin dari neraka, selamat mereka sampai ke surga. Fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang nyawaku ada di tangannya, Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina finnar. Tidak ada salah seorang di antara kalian pun melainkan dia adalah orang yang bersangatan nyinyirnya minta kepada Allah untuk agar mereka diberikan hak, kebolehan memberikan syafaat kepada orang-orang mukminin pada hari kiamat, yaitu saudara-saudara mereka yang masuk ke neraka dari orang-orang beriman. Yaqulun, mereka berkata kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, kanu yasumuna ma'ana, dulu mereka kawan-kawan kami itu puasa bersama kami di dunia. Sekarang mereka di neraka. Wa yusallun ma'ana, mereka dulu sholat bareng-bareng kami, ya Allah. Kami sekarang di surga, mereka di neraka. Wa yahujjun, mereka berhaji bersama kami, ya Allah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada orang-orang mukminin yang minta kepada Allah pertolongan agar menyelamatkan teman-teman mereka dari neraka, teman-teman mereka yang dulu sholat bersama mereka, haji bersama mereka, puasa bersama mereka. Berkata Allah, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Fatuhramu suwaruhum 'alan nar, lalu api neraka dilarang membakar wajah teman-teman mereka itu sehingga mereka kenal wajah mereka. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka penduduk surga dengan izin Allah mengeluarkan dari neraka jumlah yang sangat banyak dari kawan-kawan mereka. Kalau kalian nanti sampai ke surga, ingat Ustaz. Itu pentingnya bersahabat dengan orang saleh. Bersahabat dengan orang saleh, ketika dia sampai ke surga, dia ingat kita. Kalau Allah takdirkan kita ke neraka, ada kesempatan mereka meminta kepada Allah, ya Allah teman kami, ya Allah teman kami, ya Allah teman kami. Ini setia kawan yang benar. Adapun setia kawan yang mengajak kita nonton film, setia kawan yang mengajak kita nongkrong di mall, setia kawan yang mengajak kita nonton Korea, itu bukan setia kawan, itu penjerumusan. Mereka akan berkata di akhirat, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, kami tidak punya orang-orang yang bisa membantu-bantu kami, memberikan syafaat. Kami tidak punya teman-teman dekat. Ini nasib orang-orang kafir. yang ke neraka. Dulu teman mereka ketawa di bumi, sekarang mereka urus masing-masing. Gak ada yang mau membantu, sibuk dengan urusan masing-masing. Namun kalau persahabatan karena Allah, kalau ataupun mereka sampai ke surga, mereka masih ingat kawan-kawannya yang dulu sholat bersama, haji bersama, puasa bersama. Kalian yang sama-sama sahur di restoran, di mat'am, kan mengenang nanti di akhirat. Kalau ada di antara kalian ya, na'udzubillah ke neraka. Teman-teman kalian yang sahur bersama kalian akan ingat. Si fulana, ya Allah, teman kami sahur bersama dulu di Al-Bayyinah. Sholat bersama di musala, di masjid Al-Bayyinah, ya Allah. Dia tidak ada bersama kami sekarang, dia ada di neraka. Kami tahu dia beriman, engkau pun tahu dia beriman. Berikan kami kesempatan untuk menyelamatkan dia dari neraka. Maka Allah katakan, pergilah kalian ke neraka. Angkat dari neraka itu orang-orang yang kalian kenal. Yang Allah subhanahu wa takdirkan akan diangkat, wajahnya dijaga untuk tidak tersentuh api neraka. Yang tidak, maka Allah hanguskan wajahnya sehingga tidak dikenal siapa orangnya. Maka itu penting berseman dengan orang-orang saleh. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ba'dal izin. Setelah mendapatkan izin, baru boleh seorang yang memberikan syafaat. Dan juga harus setelah izin, siapa yang menerima syafaat. Tidak boleh orang itu semena-mena mau memberikan syafaat, sesuka hati dia, tidak bisa. Kepada siapapun yang dia inginkan, tidak bisa. Izin itu ada dua dari Allah. Izin kepada seseorang diizinkan memberikan syafaat, izin kepada orang yang menerima untuk mendapatkan syafaat. Kalau izin itu sudah ada, baru ada syafaat. Termasuk Rasul. Rasul diizinkan dulu oleh Allah untuk memberikan, kemudian diizinkan kepada seseorang untuk mendapatkan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa orang yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Gak bisa. Rasul memberikan syafaat kepada anaknya, gak boleh. Rasul ingin memberikan syafaat kepada istrinya, gak bisa. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya. Nabi Lut tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya karena tidak diizinkan. Wa qila dukhulan nara ma'adakhirin. Itu istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Anaknya Nabi Nuh. Ayahnya Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad. Ke neraka. Jadi gak bisa diandalkan. Oh, saya anaknya Nabi. Pasti surga. Gak mungkin. Apalagi anak kiai. Gak bisa. Gak boleh. Gak dapat apa-apa. Anak kiai mah anak kiai. Soal urusan agama masing-masing. Boleh jadi anak orang soleh adalah bandit. Betul tidak? Bisa jadi anak bandit adalah orang soleh. Betul tidak? Iya. Urusan iman mah masing-masing. Urusan nasab, ya nasab, dia ayah saya. Soal dunia, biasanya seorang anak akan ikut ayahnya. Kalau ayahnya jenderal, anaknya ikut jenderal. Itu biasanya gitu. Ya kan? Kalau ayahnya jenderal, anjingnya ikut anjing jenderal. Ini anjing jenderal, ini gak bisa macam-macam, kita harus kita pelihara. Ayamnya ayam jenderal. Ayamnya ikut jenderal tuh. Kalau majikannya jenderal. Itu urusan dunia. Urusan akhirat tidak. Ayahmu nabi, kamu belum tentu orang saleh. Belum tentu ke surga. Suamimu bejat, tapi kamu bisa ke surga. Contohnya, wa daraballahu mathalan lilladina amanu imra'ata fir'aun idh qalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Istri Fir'aun, di rumah Fir'aun. Fir'aun, tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Bejat luar biasa, ingkar luar biasa, bajingan luar biasa. Istrinya ke surga. Istrinya ke surga. Bayangkan. Gak ada hubungan. Nafsi, nafsi. Memang kita berharap istri kita saleh, suami kita saleh, anak-anak kita saleh, berkumpul di surga. Itu yang kita harapkan. Tetapi bukan berarti kalau kita saleh, anak kita akan saleh. Belum ada jaminan. Anak masing-masing. Maka kita didik mereka baik-baik sekarang supaya jadi orang saleh. Mudah-mudahan nanti kita ke surga, dia ke surga, bertemulah kita di surga. Begitu. Kama qala ta'ala man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Gak ada. Maka kalau kita ingin minta syafaat, jangan minta kepada Nabi. Jangan minta kepada siapa? Nabi. Salah kalau kita minta syafaat kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, berikan saya nanti syafaat di akhirat. Gak boleh. Syirik. Apa? Syirik. Mintanya kepada Allah. Dengan cara berdoa dari sini boleh, dari Masjid Nabawi boleh. Ya Allah, ya Allah, izinkan nanti Nabi-Mu memberikan syafaat kepadaku di akhirat. Izinkan nanti Nabi-Mu memberikan syafaat kepadaku di mana? Di akhirat. Izinkan nanti kalau ada anakku yang saleh yang memberikan syafaat kepadaku di akhirat. Izinkan nanti kalau ada teman-temanku penghafal Al-Quran, mereka memberikan syafaat. Izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepadaku nanti di akhirat. Izinkan murid-muridku yang hafal Al-Quran, ya Allah, untuk memberikan syafaat kepadaku di akhirat. Begitu. Mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Itu jalan yang benar. Ini syafaat musbatah. Adapun orang-orang kafir yang minta syafaat kepada selain Allah, nihil. Apa? Nihil. Al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara, nampak, tampil, datang, ala unasin, kepada manusia-manusia, mutafarriqina, apa arti mutafarriqina? Berbeda-beda, fi ibadatihim, di dalam ibadah-ibadah mereka. Faminhum, minhum man ya'budul malaikah, di antara orang-orang yang didatangi oleh Nabi, ketika Nabi dilantik menjadi Nabi dan suruh berdakwah, ada orang-orang yang mengibadati apa? Malaikat-malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Ada yang mengibadati Nabi-Nabi. Was-salihin. Ada yang mengibadati orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar. Ada yang mengibadati batu-batu. Wal-ashjar. Ada yang mengibadati pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu syams. Di antara mereka ada yang mengibadati matahari. Wal qamar. Ada yang mengibadati bulan. Tuh. Orang-orang yang Rasul diutus kepada mereka dari orang-orang Quraisy beraneka ragam. Penyembah-penyembah malaikat, penyembah-penyembah nabi, penyembah-penyembah kuburan orang saleh, penyembah-penyembah matahari, penyembah-penyembah bulan, penyembah-penyembah bintang, penyembah-penyembah batu, penyembah-penyembah kayu, pohon. Masih banyak lagi, penyembah-penyembah syaitan. wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi mereka semua karena mereka semua musyrik. Baik yang bertawassul pakai batu atau pakai pohon atau yang bertawassul pakai matahari atau bulan atau bintang atau yang bertawassul pakai nabi, pakai orang saleh dan pakai malaikat, sama dipukul rata orang musyrik sampai mereka hanya beribadah kepada Allah saja, la ilaha illallah. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah. Perangi mereka semuanya sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini artinya syirik. Fitnah di sini artinya apa? Syirik. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Syirik itu lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah bahasa kita. Oh, kamu memfitnah. Fitnah asyaddu minal qatl loh. Itu fitnah bahasa Indonesia. Fitnah yang ada di dalam ayat adalah kekufuran dan kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka semuanya. Hunuskan senjata kalian wahai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan. Semua orang bertauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakunad dinu lillah, sampai seluruh ketaatan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Apa yang terjadi pada musyrikin jahiliyah ada di zaman kita sekarang. Ada yang menyembah nabi. Contohnya siapa? Nabi apa? Nabi Isa. Ada yang menyembah wali. Contohnya? Contohnya? Apa? Wali Songo. Songo artinya apa? Sembilan, sembilan wali. Tapi itu belum pasti wali loh. Itu sudah pasti wali itu? Hah? Hah? Belum. Nah, siapa yang penyembah wali? Yang pasti wali yang disembah oleh dia. Yang disembah itu pasti wali, gak mungkin gak wali. Nabi Muhammad itu mah nabi. Nabi. Sekarang kita bicara wali yang bukan nabi. Ya siapa? Ulamanya siapa? Hah? Siapa? Abdul Qadir Al-Jilani. Sama dengan Wali Songo. Belum pasti. Kata kita wali. Belum pasti dia wali. Wali Songo ada kemungkinan ke neraka enggak? Ada kemungkinan neraka enggak? Kemungkinan. Kemungkinan ke surga ada? Kemungkinan neraka ada? Belum tentu wali. Masih 50-50. Ali? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah pasti ya, Pak? Wali. Kuburannya diibadati orang. Husain anaknya sudah pasti wali. Karena Husain sudah dijamin masuk surga. Hasan dan Husain kata Nabi, pemimpin pemuda-pemuda surga, kuburannya diibadati orang. Sudah pasti itu wali itu, kuburannya diibadati orang. Adapun Wali Songo itu belum tentu itu wali. Walaupun kita mengatakan wah, bisa jadi dia beneran wali, bisa jadi dia tidak beneran wali. Di sebuah pulau di Jawa sana itu ada bukit namanya Kemukus. Bukit kecil Gunung Kemukus. Di atas puncak Gunung Kemukus itu ada kuburan panjang. Dan kuburan panjang itu diyakini kuburan wali. Tapi orang tidak tahu wali itu wali apa. Yang baru pasti wali murid. Lalu orang pergi ke bukit Gunung Kemukus itu, minta berkah kepada kuburan wali tersebut. Namun ada syaratnya. Syaratnya dia harus datang dengan istrinya. Setelah berdoa minta berkah, harus berzina dengan istri orang lain. Dan istrinya berzina dengan suami orang lain. Baru syaratnya manjur. Manjur ke neraka. Itu ada. Dilakukan orang. Di sana, di Sragen. Artinya, belum jelas wali diibadati orang. Apalagi yang sudah jelas-jelas wali. Mari kita lihat beberapa ayat. Wa dalilu syamsi wal qamari. Dalil dari bahwa adanya orang yang menyembah matahari dan menyembah qamar. Qamar apa? Bulan. Qamaruddin? Bulan agama. Syamsuddin? Matahari agama. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari. Jangan kalian sujud kepada syams, apa syams? Matahari. Jangan pula kalian sujud kepada qamar, bulan. Salah. Ayat berikutnya, wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. Kalau memang kalian ingin benar-benar serius beribadah kepadanya, sujudlah kepada Allah, jangan kepada matahari, sujud kepada pencipta matahari. Jangan kepada bulan, sujud kepada pencipta bulan. Di dunia ini ada sekelompok negara terkenal dengan penyembah matahari. Di mana? Jepang. Manusia pintar sekaligus bodoh. Pintar dengan teknologi, bodoh dalam akidah. Cerdas. Namun giliran mencari Tuhan, goblok. Pagi-pagi mereka, gimana cara mereka menyembah matahari? Ustaz gak tahu juga. Begini kali ya. Gitu. Kalau gak salah gitu. Apa pakai sujud? Gak tahu Ustaz. Ada yang tahu? Bagaimana cara orang Jepang menyembah matahari? Hah? Intinya mereka adalah penyembah-penyembah matahari. Dan tanda lambang negara mereka adalah matahari. Merah. Dan biasanya merah itu adalah mata jin. Jin itu mata merah. Melotot tajam sambil marah-marah sama ustaz. Kubunuh kau nanti. Setempeleng pakai koran. Tang. Nah, itu waktu merukiah itu begitu-gitu. Kubunuh binimu katanya. Setempeleng lagi. Tang. Terakhir ampun ustaz. Ampun ustaz. Kalau kita tempeleng pakai tangan kasihan pasien. Nanti bisa rontok giginya kalau kita pukul pakai tangan. Terpaksa kita pukul pakai apa? Koran. Koran kita lipat-lipat. Begitu jinnya menatap tajam, matanya merah, melotot dengan tajam sekali. Pukul. Tang. Tatap lagi dia. Tang. Gitu pengalaman rukiah begitu. Tangannya begini. Itu kalau sudah jin-jin yang kuat-kuat itu tangannya begini. Iya. Dan satu tangan ini harus dua orang yang pegang. Satu orang keangkat sama dia. Betul benar kuat. Ambil Al-Quran, pegangkan ke matanya yang melotot itu. Apa ini? Jauhkan, jauhkan. Gitu. Ustaz tinggal ngomong, katanya kamu kuat. Ayo tatap kalau berani. Apa itu? Panas, panas. Kamu tahu ini apa? Ini firman-firman ilahi penciptamu dan pencipta aku. Pencipta langit dan bumi. Kamu bohong. Saya jujur. Kamu yang salah. Ayolah kembali kepada penciptamu. Jangan sombong kepada penciptamu. Apa kalian manusia ngatur-ngatur? Saya tidak mengatur kamu. Saya hanya ngajak kamu ke jalan yang benar. Kalau kamu kuat, kenapa kamu tidak berani menatap firman-firman Allah penciptamu? Itu tandanya kamu tidak kuat, kamu itu lemah. Menatap saja tidak berani, bagaimana kamu akan melawan? Sudahlah, hilangkan kesombongan dari dadamu. Kalau ataupun kamu kuat, gunakan kekuatanmu untuk menolong agama Allah penciptamu. Kamu banyak omong, katanya. Ya gak apa-apalah, demi keselamatan kamu saya banyak omong, gak ada masalah. Mau gak kembali? Aku kuat, aku raja. Masih ada yang lebih raja dari kamu, pencipta dirimu. Kamu harus yakin itu. Masih tidak mau, bacakan lagi Al-Quran, teriak-teriak lagi dia kesakitan. Pencet perutnya kalau laki-laki. Wah, kalau laki-laki gampang, kalau perempuan ini yang susah. Gak dipegang susah, dipegang susah, gitu. Haram. Terpaksa harus pakai sendok. Kadang-kadang beli rotan. Sengaja Ustaz dulu beli rotan. Zaman-zaman sering meruqyah itu beli rotan. Pergi ke Rumbai sana singgah beli rotan potong pendek-pendek segini. Untuk apa bang? Ada deh, ada. Nah, itu untuk mencet perut wanita-wanita yang diruqyah itu. Dipencet perutnya pakai rotan itu. Hah? Sakit? Ya, sakit-sakit sedikit bolehlah. Dan akhirnya dia menyerah kalah. Dan ada yang mau diajak masuk Islam, dan ada yang tidak mau diajak masuk Islam. Terlepas dia jujur atau tidak jujur, benar atau tidak benar, berpura-pura atau tidak berpura-pura, urusan dia. Yang jelas secara zahir, secara kasat mata dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, awalnya tidak berani menatap Al-Quran, menjadi kesenangan menatap Al-Quran. Awalnya dilihat kan Al-Quran lari-lari, gitu, kepanasan. Begitu sudah syahadat, dia pandang Al-Quran. Ya Allah, Ustaz, enaknya. Damainya, tenangnya, gitu. Ini yang Ustaz ceritakan kepada kalian pengalaman Ustaz pribadi, bukan di karang-karang. Lalu Ustaz ajarkan, banyak jin-jin jahat di SMU Handayani, banyak Ustaz katanya. Kamu jangan khawatir, kamu punya benteng kuat bernama ayat-ayat Al-Quran ini. Kamu hafalkan ya, Al-Fatihah ini. Mau menghafalkannya? Mau Ustaz, nanti kalau ada yang mau nyerang kamu, bacakan. Dia akan lari menjauh dari dirimu. Ini benteng kuat. Baik Ustaz. Lalu kita coba hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillah. Terus sampai waladdallin. Hafal dia. Sudah? Sudah. Kamu sudah punya benteng yang kuat. Pergi dari tubuh, tinggalkan. Jangan lagi masuk ke tubuh ini. Dan larang kawan-kawanmu masuk tubuh. Baik Ustaz, siap laksanakan Ustaz. Pergi dia. Besoknya kesurupan lagi anak yang lain. Begitu kesurupan, mana Ustaz Maududi? Mana Ustaz Maududi? Ustaz dipanggil-panggil jin. Ada apa kok saya dipanggil-panggil? Enggak tahu, dari tadi kesurupan manggil ustaz terus, manggil nama ustaz terus, pergi ke sana. Ada apa? Ustaz, tolong islamkan saya seperti kawan saya kemarin. Tuh. Tolong ajarkan saya ayat yang ustaz ajarkan kepada dia. Dia sekarang sudah aman dari gangguan-gangguan jin jahat. Tuh, ya sudah. Syahadatkan lagi, bacakan lagi Al-Fatihah gitu. Itu kejadian apa adanya ustaz ceritakan kepada kalian. Kejadian asli yang ustaz adalah pelaku peristiwanya. Ya. Begitu. Asik, ada asiknya kalau ada hal-hal yang seperti itu dulu, tapi ustaz udah lama tidak buka ruqyah karena butuh waktu lama meruqyah satu pasien. Ada dulu pasien dari Jalan Muslimin, itu mau 3.5 jam ngurus dia sendiri aja. Dari umur 17 tahun dia pulang kampung ke Medan, pulang dari kampungnya diikuti jin, lalu jin itu mengambil kesempatan masuk ke dalam badannya karena jin itu cinta sama dia. Tuh. Akhirnya punya kesempatan dia masuk ke tubuh wanita tersebut, ya sudah dia kuasai tubuh wanita itu. Setiap ada laki-laki yang mau melamar, ditakut-takuti laki itu akhirnya pergi meninggalkan wanita tersebut. Pada waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu, umur wanita itu sudah berusia 31 tahun belum dapat jodoh. Bukannya tidak cantik-cantik. Bukannya tidak menarik-menarik, namun jodohnya jauh. Ketika berteman saja, biasa-biasa saja. Ketika laki sudah serius mau meminang, ada saja yang terjadi membuat laki-laki itu lari. Akhirnya kita ruqyah, benar di dalam tubuhnya ada jin laki-laki yang selalu membuat laki-laki yang mau meminang wanita ini pergi, lari terbirit-birit, gak berani mendekat. Kita ruqyah, pertama melawan, kemudian kita hadang terus dengan ayat-ayat, akhirnya sudah melemah, mengaku kalah. Dan akhirnya pura-pura keluar dari badan. Ya Ustaz, saya keluar. Yang penting kamu keluar. Keluar ya? Ya Ustaz, saya keluar. Ustaz perhatikan. Orang yang kalau di ruqyah itu, kalau jinnya keluar dia pingsan. Pingsan sebentar, ketiduran sebentar dia. Pingsan sejenak. Ustaz perhatikan. Ustaz katakan, kamu belum keluar. Kamu masih di dalam. Kamu mau tipu saya ya? Sorry, bukan tipe saya lelaki yang bisa kamu tipu. Gitu. Dia masih pura-pura. Ustaz bacakan lagi, Ustaz tekan perutnya. Teriak lagi, aduh sakit panas kan, kamu belum masih jalan kan. Ketahuan, kasihan deh lo. Gitu. Ruqyah lagi, tes. Iya Ustaz, saya keluar. Serius ya, serius. Saya enggak main-main lo. Nanti kalau kamu gak keluar, saya bakar lagi pakai ayat-ayat Allah. Iya, gak apa-apa. Saat lihat lagi, kamu belum keluar. Kamu belum keluar, kamu masih di dalam, ngapain? Bandel gitu, keluarlah. Manusia itu bukan jodoh kamu. Manusia biarkan berjodoh dengan manusia. Kamu cintakan sama wanita ini. Kalau kamu cinta kepada wanita ini, kamu harus mencintai apa yang dicintai wanita ini. Itu bukti cinta. Itu bukti cinta. Wanita ini pengen punya suami. Kamu katanya cinta sama wanita ini. Kamu halang-halangi dia untuk mendapatkan suami. Itu artinya kamu benci sama dia. Ayo keluar. Pura-pura dia. Baca lagi, teriak lagi. 7 kali lebih. Terakhir dia katakan, sudah terakhir nyerah dia. Dia katakan, susah kali nipu Ustaz yang satu ini. Ya iya Ustaz mau dudi. Oh ditipu. Gak gampang orang nipu dia. Kalau tertipu gak gampang. Butuh ahli. Yang hebat luar biasa menipu baru bisa menipu. apalagi jin. Allah kecil, insyaallah. Enggak boleh sombong. Enggak boleh sombong. Ustaz ceritakan kepada kalian supaya kalian enggak ngantuk aja sebenarnya. Karena kalau kalian ngantuk terimbas ke ustaz ngantuknya. Mengalir. Akhirnya di hari, di saat yang terakhir yang dia benar-benar serius keluar, dia nangis, air matanya berurai. Deras. Dia katakan, "Ustaz, tolong titipkan salam saya ke dia." Kayak sandiwara kan? Itu semua real. Ustaz enggak karang-karang. Itu real apa yang Ustaz temukan. Nangis, "Ustaz, tolong titipkan salam saya ke dia. Saya benar-benar mencintainya." "Ya sudah, nanti saya sampaikan. Jangan takut. Saya sampaikan." "Ustaz." "Udah, keluar, keluar. Enggak ada gunanya kamu di sini. Masih banyak jin-jin lain yang bisa kamu nikahi. Nikahlah sama-sama jin. Jangan ngincer manusia. Biarkan manusia menikah dengan manusia. Kamu tahu ini pelanggaran kepada Allah. Enggak boleh. Kamu dilarang untuk menikah dengan manusia. Jin sama jin, manusia sama manusia." "Iya, Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Tolong Ustaz sampaikan saya cinta, Ustaz." Setelah itu dia rebah. Ceng, benar-benar keluar. Benar-benar keluar. Alhamdulillah, keluar. Ustaz pun istirahat sejenak. Udah 3.5 jam ngurus dia seorang diri. Akhirnya murid-murid Ustaz enggak jadi belajar gara-gara cewek itu datang dengan orang tuanya. Sampai dia bangun sendiri. "Di mana kita ini?" katanya. Sadar dia. Kalian tahu bagaimana membedakannya jin itu sudah keluar atau belum? Mau kasih Ustaz beritahu? Berapa kalian sanggup bayar? Seribu. Penghinaan. Bisa kalian bayar dengan segelas air putih dadak di sini? Bisa? Mana dia gelas air putih itu? Salah satu tanda kalian tidak peduli dari tadi air tidak ada di tempat Ustaz. Itu bukan gelas, itu botol. Gelas ada di ruang Ustaz. Ada air, silakan ambil. Bawa sini dulu airnya baru bisa Ustaz ceritakan rahasianya. Dua gelas ya, gak cukup satu gelas. Sudah terlalu haus ini. Kira-kira ada yang mencoba-coba menjawab? Apa gerangan rahasia kenapa tahu jin itu sudah keluar atau belum keluar? Dari apa? Mata. Gimana? Bagaimana matanya? Hah? Apa? Kenapa matanya? Bergerak-gerak. Yang bergerak-gerak matanya atau apanya? Kelopak matanya. Udah dapat kalian jawabannya berarti. Itulah dia jawabannya. Cara membedakan jin itu benar-benar keluar, kelopak matanya, kelopak mata orang beneran pingsan. Tenang, gak gerak-gerak, kelopak mata orang tidur. Tapi kalau orang pura-pura tidur, kelopak matanya gerak-gerak. Coba lihat teman kalian yang udah menjamkan mata tapi belum tidur. Itu kelopak matanya gerak-gerak. Bergemetar gitu. Itu pura-pura tidur itu. Gak tidur itu. Itu ingin mendengarkan cerita kalian. Tapi kalau dia beneran tidur, kalian lihat kelopak matanya tenang, gak gerak-gerak. Itu beneran tidur gitu. itu insya Allah dijentik pun telinganya gak bangun. Hanya itu saja, teorinya teori ringan, bukan mengetahui ilmu gaib, enggak. Teori ringan, teori mana orang yang benar-benar tidur, mana orang yang tidak tidur, tidak tidur beneran dengan orang yang tidur beneran. Begitu dia jatuhkan dirinya pertama kali, lihat pelupuk matanya masih gerak-gerak, kamu masih di dalam. Yang kedua tek, lihat lagi, kamu masih di dalam. Yang ketiga, keenam, ketujuh, susah kali nipu ustaz yang satu ini, kata dia. Baru kemudian dia keluar, asli keluar. Kemudian anak ini pun tergeletak dengan pelupuk mata yang tenang, tidak bergerak. Oh, udah keluar. Gitu. Ada lagi anak laki-laki, kuliah, tinggal di jalan Arengka Ujung. Sudah diruqyah beberapa kali oleh Ustadz Abu Zubair. Belum selesai-selesai. Sekarang minta diruqyah oleh Ustadz Maududi. Lalu kita ruqyah. Karena dia laki-laki, gampang. Karena dia laki-laki, maka apa? Gampang. Yang laki-laki ini, diruqyah berapa kali oleh Ustadz Abu Zubair, gak keluar-keluar jinnya, kata yang melapor. Sekarang mau minta diruqyah oleh Ustadz Maududi. Baik, silakan datang. Datang, pakai mobil Vitara warna hijau. Mobil dia. Anak kuliah diberi mobil oleh orang tuanya. Karena orang tuanya kaya, pergi kuliah pakai mobil. Vitara pada tahun itu masih termasuk yang bagus lah. Tahun sekarang mungkin Vitara udah gak bagus lagi. Sudah pakai Grand Vitara orang kan? Waktu itu pakai Vitara dia. Akhirnya kita ruqyah. Begitu dia teriak, Ustaz. Tekan perutnya kenapa kok lembek gini perutnya. Perut orang yang kesurupan itu agak keras. Enggak lembek seperti perut orang yang normal. Kok pada mencet perut sendiri? Mencet perutnya. Lembek, ini gak kesurupan ini orang. Lembek, tapi dia teriak-teriak. Akhirnya keras-keras Ustaz. Aduh Ustaz sakit. Ini anak main-main. Udah Ustaz tinggal. Udah selesai. Udah. Ustaz kasih tahu kepada teman-teman, beritahu dia main-main, gak kesurupan itu orang. Pura-pura. Selidiki apa ada apa di rumahnya. Ini anak kena mentalnya ini. Mentalnya labil. Ternyata benar. Di rumahnya dia sering dikecilkan oleh kedua orang tuanya. Karena orang tuanya sering membanggakan abangnya. Sedih dia. Untuk menarik perhatian kedua orang tuanya, dia pura-pura kesurupan. Karena kakaknya itu dibanggakan oleh orang tuanya. Kuliah di Unan, Padang. Diberi kendaraan lebih bagus. Nilainya selalu lebih bagus. Sementara anak ini ke Unri aja gak lulus. Selalu orang tuanya ngomong, gak kayak abang kamu, kamu gak kayak abang kamu, kamu gak kayak abang kamu. Akhirnya mentalnya kena. Untuk menarik perhatian kedua orang tuanya, dia pura-pura apa? Pura-pura kesurupan. Tapi bersama Ustaz Maududi ketahuan itu. Ini gak benar ini orang ini. Gak kesurupan. Gak begini orang kesurupan. Orang kesurupan itu gak sadar. Kok ketika Ustaz mencetnya rada keras dia. Sakit Ustaz. Itu orang sadar kan. Tadi dia teriak-teriak. Itu orang gak sadar. Oke dipencet kuat-kuat. Sadar dia. Berarti tidak. Tidak kesurupan. Sama juga ada seorang ngaku-ngaku kesurupan, kita ruqyah, tapi kita yakin dia tidak kesurupan. Tapi dia ngotot mengatakan dia kesurupan. Minta carikan ahli ruqyah yang lebih hebat lagi di Madinah. Akhirnya kita carikan ahli ruqyah yang lebih hebat lagi. Karena dia teman. teman sepantaran umur kita waktu itu. Kita katakan kamu enggak kesurupan, tapi enggak percaya, saya kesurupan. Carikan, carilah kita. Tanya-tanya kepada teman-teman di mana di rumah ini ahli rukiah yang hebat. Ditunjukkan kita nama, jauh dari rumah penduduk. Udah kita sewa taksi ke sana, bawa. Giliran dia mau dirukiah, didekatkan mulutnya oleh Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai meregang. Setelah itu, beberapa saat dia meregang, Syekhnya bangun dipukul pundaknya masih. Kamu pembohong, duduk sana. Bohong, kata Syekhnya. Syekh ahli rukiah. Itu. Sama dengan ilmu ustaz, ini bohong ini orang, enggak kesurupan. Tapi dia enggak percaya karena dia lebih tua daripada ustaz 2 tahun. Ustaz katakan ini orang ngebohong, ini enggak kesurupan ini. Tapi dia tetap ngotot, dirukiah oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Ustaz Asfri, Ustaz Abu Zubair merukiah. Ustaz katakan ini orang enggak kesurupan, ini bohong, ini manusia bukan kesurupan. Minta carikan, kita bawakan. Cari yang ahli rukiah di Madinah. Dilekakan mulutnya, mulai ngelepar, biarkan berakting sebentar ngelepar. Pukul pundaknya, ditarik tangannya, duduk kamu di sana, pembohong. Gitu. Terpaksa dia diam, duduk di sana, bohong. Kata Syekhnya, saya enggak baca Quran tadi, ngapain kamu ngelepar. Didekatkan tangan Syekhnya ke telinganya, bismillah. Enggak baca Quran, enggak baca apa-apa. Dia ngelepar, kan pura-pura itu. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu pura-pura kesurupan? Dimarahi, diceramahi habis-habisan. Pulang, malu dia. Tuh. Ternyata selidik punya selidik, dia itu prestasi belajarnya enggak bagus. Dia sudah pergi ke Libya, prestasi belajarnya enggak bagus. Coba tes di Madinah, enggak lulus-lulus. Akhirnya tes di Sudan, lulus ke Sudan. Pergi dia ke Sudan, enggak betah, keluar dari Sudan, pergi dia. Akhirnya belajarnya enggak berhasil. Untuk memberikan alasan kepada orang tuanya bahwa belajarnya tidak berhasil itu karena kesurupan. Maka dia berakting pura-pura apa? Kesurupan. Meyakinkan kawan-kawannya dan orang tuanya bahwa dia kesurupan. Itu yang menyebab prestasi belajarnya tidak bagus. Dan ketahuan. Jadi kalau orang yang acting itu ketahuan. Setelah kita rukiah itu ketahuan mana yang asli kesurupan, mana yang labil, mana orang stres, orang gila, mana orang yang berpura-pura kesurupan, itu ketahuan. Kita lanjut kepada kitab kita. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Dalil dari orang yang mengibadati malaikat firman Allah Ta'ala. Wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Enggak ada di dalam kitab memang, Ustaz tambahkan saja. Di dalam kitab hanya sampai arbaba. Tidak mungkin orang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat, menjadikan nabi-nabi sebagai rob-rob selain Allah. Tidak mungkin. Berarti ada orang yang menyembah apa? Malaikat. Oleh karena itu datang ayat Al-Quran membantah, tidak boleh menyembah malaikat. Tidak boleh kalian bergantung kepada malaikat, minta kepada malaikat, minta sembuhkan penyakit kepada malaikat. Gak bisa, malaikat gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada malaikat. Sehebat apapun malaikat itu, dia tidak punya hak untuk menyembuhkan. Tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Sehebat apapun nabi itu, dia tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ada orang sakit, Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, meletakkan tangannya di tubuh orang yang sakit seraya berucap, Allahumma rabban nasi adhibil ba's isfi antas syafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, adhibil ba's, jauhkanlah ba's ini, petaka yang tidak nyaman ini. Ishfi, sembuhkanlah ya Allah, antas syafi, engkaulah satu-satunya yang menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari dirimu. Shifa'an la yughadiru saqama. Berikan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Nabi minta sembuhkan kepada Allah. Bukan Nabi menyembuhkan, tidak. Maka kalau kita datang kepada Nabi minta kesembuhan, syirik. Syirik. Syirik dalam uluhiyah. Wa dalilul anbiya'i. Dalil ada hanya orang mengibadati Nabi, qauluhu ta'ala, yang di atas juga tuh ada tuh. Wan nabiyina arbaba, kan? Ini ada lagi yang spesial. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah nanti akan berkata kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah benar engkau berkata kepada manusia, jadikan aku, ibuku, dua ilah selain Allah, Bunda Maryam, Bunda Maria, dan Tuhan anak. Apakah benar itu yang kamu serukan dulu? Kamu mengajak manusia untuk menjadikan kamu Tuhan kedua setelah diriku. Dan menjadikan ibumu Tuhan ketiga setelah kita berdua. Apakah benar itu wahai Isa? Kau perintahkan manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu dua ilah. Tempat orang memautkan hati, tempat orang memohon, tempat orang mencintai berlebihan, tempat orang takut berlebihan. Apakah benar seperti itu? Min dunillah selain Allah. Qala subhanak. Jawaban Nabi Isa nanti adalah, maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku lakukan itu. Maha suci engkau. Tidak ada boleh ada orang yang menyekutukan engkau dengan siapapun. Tidak boleh. Maha suci engkau ya Allah. Itu semua kebohongan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagi diriku untuk mengucapkan apa-apa aku yang tidak punya hak untuk mengucapkannya. Tidak pantas aku untuk mengucapkan itu. Tidak ada hak bagi diriku untuk mengucapkan kata-kata itu. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Kalau benar aku telah mengucapkannya, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu seluruh yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsi. Sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mengetahui, maha mengetahui seluruh yang gaib. Lalu dilanjutkan oleh ayat berikut, dalam ayat berikutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kukatakan kepada mereka ya Rabbku kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku mengucapkan itu untuk mereka. Beribadahlah hanya kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Tuh, lihat tuh. Itu akan dikatakan oleh Nabi Isa. Dan membuat orang-orang penyembah Nabi Isa nanti di akhirat gigit jari. Ternyata Tuhan kita salah. Tuhan kita ternyata Tuhan palsu. Kita tidak menyembah Tuhan yang asli. Tuhan yang asli itu ternyata Allah semata. Padang lihat jam. Sudah habis? Sudah habis? Satu lagi. Wa dalilu salihin. Dalilnya orang-orang saleh, penyembah orang-orang saleh, qauluhu ta'ala. Dalam surah Al-Isra 57. Ula'ika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Dilanjutkan ayat, inna adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka adalah orang-orang yang mereka berdoa kepadanya. Sementara mereka yang orang-orang yang mereka berdoa kepadanya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, selalu mencari wasilah untuk dekat dengan Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka yang diminta dari selain Allah itu, mereka sebenarnya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adabah, mereka takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun, ada sekelompok jin mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dengan mereka. Dan manusia-manusia bahlul itu ikut. Mereka sekutukan Allah dengan jin-jin ini yang mengajak mereka ini. Syaitan-syaitan yang mengajak mereka untuk berbuat syirik. Mereka ikuti. Setelah manusia itu mengikuti, jin ini tobat. Jin-jin ini dapat hidayah lalu tobat. Dan mereka menjadi orang-orang yang selalu mencari wasilah untuk dekat kepada Allah. Selalu berharap rahmat Allah. Selalu takut akan azab Allah. Tuh. Jin ini jin soleh. Orang meminta kepada jin soleh itu. Berarti dia dalil bahwasanya ada orang menyembah orang-orang soleh. Mungkin saja wali-wali itu soleh. Mungkin saja. Karena terlihat dari biografinya adalah orang-orang yang ahli agama. Kalau memang mereka soleh, kemudian manusia menyekutukan Allah dengan orang soleh, ini buktinya. Bahwa ada orang soleh yang menjadikan sekutu selain Allah. Enggak boleh. Walaupun dia soleh sesoleh apapun, tidak boleh disekutukan menjadi sekutu bagi Allah. Sampai di situ dulu, kita lanjutkan nanti. Tinggal satu lagi setelah sholat zuhur. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.